Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. Kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah tabaraka wa taala pada kesempatan pagi yang sangat cerah ini. Kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin bulanan di Ahad kedua mengkaji kitab Usul Sunnah dari Imam Ahmad rahimahullah di Masjid Gelora Indah di Kota Purwokerto ini. Kita berharap semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Salat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang kami hormati, kita akan melanjutkan pembahasan kitab Usul Sunnah karya Imam Ahmad. Setelah sekian pertemuan kita membahas tentang masalah hari akhir dan perjalanan manusia di hari akhir, poin berikutnya yang dibahas oleh Imam Ahmad adalah masalah iman. Masalah apa? Iman. Namun barangkali ada di antara antum yang ingin setoran hafalan. Hah? Sampai poin ini? Atau saking lamanya pembahasan dulu jadi hafalannya pada hilang? Iya, mungkin ada yang mau setoran, tidak apa-apa, boleh. Hah? Apa takut riak antum? Hah? Atau emang belum apa? Ini ada dua kemungkinan ya antum nih, sudah hafal tapi takut apa? Takut riak, ya. Belum hafal. Kemungkinan yang kedua, ini kemungkinan yang pertama apa yang kedua ini? Yang kedua. Ya tidak apa-apa. Nanti kita mulai minggu depan, mulai bulan depan kita akan melakukan setoran lagi, ya, menerima setoran kembali, bukan setoran uang, setoran hafalan, ya, menerima setoran hafalan lagi dari antum yang ingin menyetorkan hafalan kitab Usul Sunnah, insya Allah. Imam Ahmad pada paragraf yang ke-24 ini di halaman 58 yang bawa kitab. Beliau berkata, wal imanu qaulun wa amalun. Iman itu adalah perkataan dan apa? Amal. Perbuatan. Iman adalah perkataan dan apa? Perbuatan. Yazidu wa yanqus. Apa artinya yazid? Yazid artinya adalah bertambah. Yang qus artinya apa? Berkurang. Kemudian beliau menyampaikan sebuah dalil yang menunjukkan tentang apa yang beliau sampaikan ini. Kama ja'a fil khabar, sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling mulia apanya? Akhlaknya. Ini yang disampaikan oleh beliau. Insyaallah kami akan bagi pembahasan masalah iman pada kesempatan kali ini menjadi dua poin. Poin yang pertama adalah Ahlus Sunnah meyakini bahwa iman itu terdiri dari tiga unsur. Berapa unsur? Tiga. Yang pertama adalah keyakinan. Di dalam apa? Di mana tempatnya keyakinan? Dalam hati. Yang kedua, perkataan. Di mana? Lisan. Yang ketiga, perbuatan apa? Anggota tubuh. Ini pembahasan yang pertama kita. Iman terdiri dari berapa unsur? Tiga. Yang pertama adalah keyakinan dalam apa? Hati. Yang kedua, ucapan di mana? Lisan. Yang ketiga, praktek atau perbuatan anggota apa? Anggota tubuh. Keyakinan Ahlus Sunnah ini dibangun di atas Al-Quran, Sunnah, dan Ijma'. Al-Quran, Sunnah, dan Ijma'. Masing-masing saya akan bawakan satu saja. Karena waktunya tidak cukup untuk membahas semuanya. Dalil dari Al-Quran satu, dalil dari As-Sunnah satu, dan ijma' saya akan ukilkan satu ijma'. Bukan kok berarti dalilnya cuma ada satu-satu, tidak. Tapi karena apa? Karena keterbatasan waktu. Yang pertama, dalil dari Al-Quran. Firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 143. Dalil yang menunjukkan bahwasannya iman terdiri dari tiga unsur adalah Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 143. Di mana Allah dalam ayat ini berfirman, وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ. Artinya apa? Sesungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan keimanan kalian. Arti ayat ini apa? Sesungguhnya Allah itu tidak akan apa? Menyia-nyiakan keimanan kalian. Coba mungkin ada di antara hadirin yang pernah belajar, bagaimana kok ayat ini bisa dijadikan sebagai dalil bahwasanya iman terdiri dari tiga unsur. Padahal di sini Allah cuma berkata, sesungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan keimanan kalian. Di dalam ayat ini Allah cuma berkata bahwasanya keimanan kalian tidak akan disia-siakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kok ayat ini kita jadikan sebagai dalil bahwasanya iman itu terdiri dari tiga unsur. Hati, perkataan, dan perbuatan. Silakan. Saya yakin ada di antara antum yang pernah baca. Sekarang jangan takut riak ya. Insya Allah ada yang pernah baca. Ya. Silakan. Ya. Ini kita lagi bahas ayat. Kita belum masuk ke mana? Ke hadis. Ya, kita masih bahas apa? Ayatnya. Silakan. Sudahkah saya kasih pintu. Hubungkan ayat ini dengan asbab nuzulnya. Hubungkan ayat ini dengan asbab nuzulnya. Ya. Udah dikasih pintu satu nih, masa mau ditambah lagi? Huh? Nanti saya sebutkan asbab nuzulnya, antum tahu nanti. Ya, silakan. Ya, gimana? Terus? Terus, ya. Loh, terus ini belum ini baru pembukaan ini. Ini baru pembukaan, belum ada khotimahnya ini. Ya. Ya. Ah, antum gak happy ending ini. Awalnya sudah bagus antum itu. Akhirnya gimana nih? Ayo, awalnya sekarang siapa yang mau menutup? Kasih khatimah ini, kasih kesimpulan. Ini awalnya sudah bagus nih, tinggal akhirnya saja. Siapa yang mau nambah akhirnya? Hah? Ayo, sudah dibuka. Ya, tinggal apa? Penutupnya. Silakan. Ayo silakan, enggak usah malu-malu. Kata Ibnu Abbas, la yanalul ilma mustahyin wala mustakbir. Tidak akan dapat ilmu orang yang malu dan sombong. Antum yang mana ini? Hah? Tidak akan dapat ilmu orang yang apa? Malu dan apa? Sombong. Antum enggak milih salah satu dari dua ini? Yang malu saja ya. Ya coba silakan, rasa malu pada saat ini disingkirkan dulu. Ya, silakan. Ada yang mau nyoba? Salah, tidak apa-apa. Tidak ada? Pas? Pas. Ya, kalau sudah pas ya sudah. Saya katakan bahwasanya ayat ini asbab nuzulnya, sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, dinyatakan sahih oleh beliau. Asbab nuzulnya adalah, kita tahu pertama kali kaum muslimin sholat itu menghadap kemana? Ke Masjidil Aqsa. Kemudian setelah berjalan sekian lama, Nabi SAW memohon kepada Allah agar kiblatnya dirubah. Kenapa? Kenapa Nabi tidak nyaman dengan berkiblat ke Masjidil Aqsa? Kenapa? Karena orang-orang Yahudi juga berkiblat kemana? Masjid Al-Aqsa. Sehingga Nabi tidak nyaman ketika ibadahnya itu mirip kayak orang apa? Yahudi. Walaupun hanya dari sisi apanya? Kiblatnya saja. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui nabinya merasa tidak nyaman. Diturunkanlah wahyu perubahan arah apa? Kiblat. Jadi ke mana? Ke Masjidil Haram, ke Ka'bah. Qad nara taqalluba wajhika fis samai falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka shatral masjidil haram. Kata Allah Subhanahu wa taala, kami memahami bagaimana engkau sering menghadap ke arah langit, memohon kepada Allah, mengharapkan adanya apa? Perubahan apa? Arah kiblat. Kemudian Allah mengatakan, "Fawalli wajhaka syatrul Masjidil Haram." Mulai sekarang, kalau sholat menghadaplah ke mana? Kiblat. Sudah, akhirnya menghadap ke mana? Kiblat. Para sahabat ada di antara mereka yang bertanya kepada Nabi SAW, "Wahai Rasul, ada di antara teman-teman kami yang mereka dulu sholatnya masih menghadap ke mana?" Ke Baitul Maqdis. Kemana? Ke Masjidil Aqsa. Kemudian mereka meninggal sebelum kiblat ini di mana? Dipindah ke mana? Ke Masjidil Haram. Kata mereka, bagaimana sholat teman-teman kami? Sekarang kami yang masih menjumpai perubahan ini, alhamdulillah, kami bisa sholat menghadap ke kiblat. Bagaimana dengan teman-teman kami yang dulu masih sholat menghadap ke Baitul Maqdis alias ke Masjidil Aqsa, dan belum sempat turun ayat ini, sholat mereka kayak gimana? Diterima apa enggak, wahai Rasul? Ketika mendapatkan pertanyaan seperti Nabi SAW menunggu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, lalu turunlah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 143, bunyinya apa? Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Allah itu tidak akan menyia-nyiakan apa? Keimanan kalian. Allah mengatakan di sini, Allah tidak akan menyia-nyiakan keimanan kalian. Maksud dengan keimanan di sini apa? Apa maksudnya? Sholat teman-teman kalian ketika menghadap ke mana? Ke Baitul Maqdis. Jadi ayat ini Maknanya adalah Allah itu tidak akan menyia-nyiakan salat teman-teman kalian ke Baitul Maqdis dan mereka sudah meninggal, enggak akan disia-siakan. Tetap akan apa? Diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalian enggak usah terlalu berpikir. Alhamdulillah, keimanan dan salat teman-teman kalian ke Baitul Maqdis diterima oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam ayat ini Allah menamakan salat sebagai apa? Iman. Menamakan sholat sebagai apa? Iman. Sedangkan sholat itu terdiri dari berapa unsur? Berapa unsur sholat? 3 unsur. Amalan apa? Hati. Kemudian amalan apa? Lisan. Dan gerakan apa? Anggota tubuh. Amalan hati apa? Niat. Terus? Amalan hati yuk. Amalan hati selain niat apa? Khusyuk. Ya, apa jarang khusyuk? Jadi lupa ya. Khusyuk ya, amalan hati di antara lainnya adalah khusyuk. Ya. Jadi ketika seorang salat, dia perlu apa? Perlu khusyuk. Ini amalan apa? Amalan hati. Kemudian setelah amalan hati apa? Ucapan lisan. Apa contohnya ucapan lisan? Hah? Usolli. Apa? Bacaan. Bacaan apa? Salat apa saja? Takbiratul ihram, kemudian Al-Fatihah, kemudian suratan, kemudian sami Allahu liman hamidah dan seterusnya. Ini semuanya amalan apa? Hati. Amalan apa? Lisan, maaf. Kemudian yang ketiga apa? Gerakan anggota tubuh. Apa contohnya? Bertakbir, kemudian apa? Sujud, ruku. Terus salam, kepala salam, ya, salam kepala ini gerakan bukan? Gerakan, ini berpahala ini. Jadi antum jangan malas-malas. Nah. Salam cuma apa? Sekedar formalitas saja. Enggak. Ketika antum menggerakkan kepala seperti ini, kemudian ke kiri juga seperti ini dapat pahala. Jadi, sholat itu terdiri dari berapa unsur? 3 unsur. Apa tadi? Amalan hati, kemudian apa? Ucapan lisan sama apa? Gerakan anggota tubuh. Nah, ini dinamakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan iman. Berarti ayat ini menunjukkan bahwasanya iman itu terdiri dari berapa unsur? 3. Apa? Amalan hati, ucapan lisan, gerakan apa? Anggota tubuh. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Alhamdulillah. Ini dalil dari apa? Al-Qur'an. Dalil dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sabda Nabi SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dan redaksi yang akan saya bawakan ini adalah redaksi Imam Muslim. Kata Nabi SAW, Al-imanu bid'un wa sab'una au bid'un wa situna syu'bah. Kata Nabi SAW, iman itu terdiri dari lebih dari 60 cabang atau lebih dari 70 cabang. Iman ada batangnya, ada apanya? Ada cabang-cabangnya. Cabangnya iman ini ada lebih dari 70 atau lebih dari 60. Kemudian Nabi SAW menyebutkan beberapa contoh cabang iman. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, fa afdaluha qawlu la ilaha illallah. Cabang yang paling afdal adalah mengucapkan apa? La ilaha illallah. Wa adnaha, dan yang paling rendah cabangnya, imatatul adza anit tariq. Apa? Menyingkirkan apa? Gangguan. Dari apa? Dari jalan. Menyingkirkan gangguan dari jalan. Gangguan itu enggak cuma apa? Enggak cuma duri. Gangguan yang lainnya apa? Hah? Polisi tidur. Polisi tidur bukan gangguan, itu justru apa? Justru mendukung supaya tidak banyak apa? Gangguan di jalan. Ya. Apalagi gangguan yang lain? Hah? Sampah. Gangguan tidak? Kecuali orang yang tidak merasa terganggu. Nah, ada sebagian orang tidak merasa terganggu. Berarti ini apa? Ya, tabiatnya mulai luntur ini. Jadi tidak suka kebersihan lagi. Sampah, kemudian kulit pisang, dan seterusnya. Ini gangguan. Ini cabang yang paling apa? Paling rendah. Kemudian Nabi SAW menutup sabdanya, wal haya'u syu'batun minal iman. Malu itu salah satu cabang dari apa? Iman. Jadi Nabi SAW di dalam hadis ini menyebutkan berapa contoh cabang keimanan? Berapa contoh? Contoh, berapa contoh? Tiga. Yang pertama apa? Ucapan apa? La ilaha illallah. Yang kedua apa? Menyingkirkan gangguan dari apa? Jalan. Yang ketiga apa? Hah? Malu. Bagaimana kita bisa menyimpulkan hadis ini dalil bahwasannya iman terdiri dari tiga unsur? Silakan. Ini mudah sekali, kalau tidak ini kebangetan ya. Ayo, silakan. Ya. Bagus. Sekarang antum betul. Ya. Enggak apa-apa. Anda tadi belum beruntung, sekarang Anda beruntung. Ya. Tadi pertama disebutkan apa? Contohnya ucapan apa? La ilaha illallah. Ini tempatnya di mana? Lisan. Kemudian yang kedua, menyingkirkan gangguan dari jalan. Itu tempatnya di mana? Anggota tubuh, gerakan tangan atau gerakan apa? Kaki. Iya kan, kadang-kadang antum cuma gesernya pakai apa? Pakai kaki. Ya mungkin karena malas gitu ya, atau karena pengen cepat-cepat di jalan, antum melihat ada kerikil di mana? Di tengah jalan, kemudian antum apa? Antum geser, enggak apa-apa. Nah, daripada apa? Daripada enggak geser. Coba sekarang anak tanya sama antum. Kalau misalnya antum naik motor, ya, lagi kenceng-kencengnya, kemudian di tengah jalan ada batu. Antum berhenti enggak? Berhenti enggak? Hah? Hah? Berhenti kemudian dipinggirkan enggak? Oh gitu ya. Alhamdulillah kalau sempat seperti itu. Tapi hati-hati ya, mau kecelakaan nanti. Nah, mungkin ada di antara kita yang enggak usah turun, enggak apa-apa Ustaz. Tapi agak dia apa? Motornya agak dilambatkan. Kemudian kaki kita yang jago sepak bola, kita tendangkan. Ini amalan bukan? Amalan. Berpahala enggak? Insya Allah berpahala. Ya, insya Allah berpahala. Tempatnya di mana? Anggota tubuh. Kemudian contoh yang ketiga, apa tadi? Malu. Malu tempatnya di mana? Malu tempatnya di hati. Berarti hadis ini adalah dalil bahwasannya iman terdiri dari berapa? Tiga unsur. Yang pertama apa? Lisan. Yang kedua apa? Gerakan anggota badan. Yang ketiga apa? Amalan hati. Sudah. Ini dalil dari apa? Sunnah. Dalil dari ijma, banyak sekali yang menukil ijma. Di antaranya Imam Syafi'i, Imam Bukhari, Imam Abu Zur'ah Ar-Razi, Imam Abu Hatim Ar-Razi, Al-Ajurri, Al-Baghawi, dan masih banyak ulama yang lainnya. Saya hanya akan membawakan perkataannya Imam Bukhari. Kata Imam Bukhari, saya telah bertemu dengan lebih dari 1,000 orang. Saya telah bertemu dengan lebih dari berapa orang? 1,000 orang. Dan yang ditemui oleh orang Imam Bukhari itu bukan orang apa? Sembarangan. Yang ditemui oleh Imam Bukhari adalah para apa? Para ulama. Karena Imam Bukhari adalah seorang ahli hadis yang beliau mencari hadis. Dan hadis itu adanya dalam diri siapa? Para ulama. Jadi 1,000 ini bukan kayak kita. 1,100 ketemu di bis. 100 ketemu di terminal, 100 ketemu di mana? Di lapangan bola, bukan. Ini 1,000 yang ditemui oleh Imam Bukhari itu bukan apa? Bukan sembarang orang, tapi para ulama. Kata beliau, saya telah bertemu lebih dari 1,000 orang. Ulama dari Hijaz, dari Mekah, Madinah, Kufah, Basrah, Wasit, Baghdad, Syam, dan Mesir. Dan perjumpaan ini berulang kali, bukan cuma sekali. Ya, bukan cuma sekali ketemu, setelah itu tidak ketemu lagi. Beliau berulang-ulang ketemu. Dan kata beliau, saya tidak pernah mendapatkan seorang pun di antara mereka yang tidak meyakini bahwasannya iman itu terdiri dari ucapan dan perbuatan. Semuanya meyakini bahwasannya iman itu terdiri dari ucapan dan apa? Perbuatan. Ini berarti apa? Ijma'. Ini ijma' dari Imam Bukhari dan masih ada ijma' yang lainnya. Kemudian ketika kita cermati hadis yang tadi, al-imanu bid'un wa sab'una au bid'un wa sittun. Iman itu terdiri dari lebih dari 60 cabang atau lebih dari 70 cabang. Sekarang cabang-cabang itu akan bermunculan dari tiga unsur keimanan tadi. Ya, cabang-cabang ini akan tumbuhnya itu dari berapa? Tiga unsur. Hati nanti akan menumbuhkan apa? Cabang. Kemudian lisan akan menumbuhkan apa? Cabang. Anggota tubuh juga akan menumbuhkan apa? Cabang. Jadi kalau kita ingin memahami cabang-cabang itu tumbuhnya dari mana? Tumbuhnya dari lisan, dari hati, dan dari apa? Anggota tubuh. Misal, cabang-cabang keimanan yang tempatnya di lisan, apa contohnya? Apa? Zikir, terus baca Al-Quran, ya. Yang lain? Apa? Berkata baik, betul. Terus? Apa? Menasehati, ya. Yang lain? Cuma ini? Masih banyak. Apa yang lain? Amar ma'ruf, nahi mungkar, dan masih banyak yang lainnya. Silahkan antum hitung, lisan ada berapa. Kemudian setelah itu, antum berpindah ke mana? Ke hati. Hati, contohnya apa? Apa? Niat, terus? Apa? Khauf. Apa khauf? Takut, terus? Roja, rasa harap, terus? Sabar. Ikhlas. Apa? Tawakal, bagus. Silakan antum hitung berapa. Kemudian dijumlah dengan yang di depan tadi. Terus anggota apa? Tubuh. Anggota tubuh, contohnya apa? Gerakannya. Ibadahnya. Sholat, terus? Infak. Terus? Menulis. Nulis apa dulu? Nulis surat cinta kepada. Nulis pelajaran. Betul. Itu termasuk apa? Termasuk amalan. Terus? Jihad. Ya. Haji. Puasa. Senyum. Senyum itu kemana tuh? Mulut apa? Ya. Ini antum hitung berapa? Nanti jumlahnya ketemu gak 73? Atau lebih gak dari 70 atau 60? Imam Ibnu Hajar rahimahullah, di dalam kitabnya Fathul Bari, beliau berusaha untuk menemukan lisan ada berapa cabang, kemudian apa, hati ada berapa cabang, lalu anggota tubuh ada berapa cabang. Beliau jumlah, keluarlah 60 lebih atau 70 lebih. Itu Imam Ibnu Hajar dalam kitabnya apa? Fathul Bari. Kemudian, orang yang adanya kekeliruan atau ketika orang tidak memahami ini, bahwasanya iman itu terdiri dari tiga unsur. Apa tadi? Yang pertama? Hati. Yang kedua apa? Lisan. Yang ketiga apa? Amalan anggota tubuh. Manakala orang tidak memahami ini akan berbuntut kepada pemahaman yang keliru. Contoh, sering kita mendengar dan menegur seorang ibu-ibu atau seorang wanita yang tidak pakai kerudung. Kita katakan, bu, ya, pakai apa? Jilbab, pakai kerudung. Apa jawabnya? Yang penting apa? Sing penting atine resik. Sing penting apa? Atine resik. Pernah nggak antum mendapatkan seperti itu? Pernah, bahkan sering mungkin. Tahukah antum bahwasannya ucapan ini itu salah satu sumbernya adalah karena pemahaman yang keliru terhadap iman. Dia bisa mengatakan seperti itu karena apa? Salah satu faktor pemicunya adalah karena iman di benak dia adalah cuma apa? Cuma amalan hati. Andaikan dia meyakini bahwasannya iman itu terdiri dari berapa unsur? Tiga, niscaya dia tidak akan mengatakan seperti itu. Ya. Karena yang namanya iman itu bukan cuma hati bersih, Tapi juga butuh praktek secara apa? Lahiriah. Apa itu? Pakai kerudung. Pakai kerudung itu praktek lahiriah apa bukan? Praktek lahiriah. Mana ada orang kerudung tahu-tahu duing langsung kerudungan. Mesti ngambil apa? Ngambil kerudung, kemudian apa? Pakai, kemudian apa? Ngaca dong. Ngaca dulu. Ngaca dulu, lurus apa enggak, miring apa enggak. Ini kan amalan apa? Amalan perbuatan, amalan anggota tubuh. Jadi banyak kekeliruan-kekeliruan pemahaman di masyarakat yang sebenarnya sumbernya adalah dari kekeliruan mereka dalam memahami apa? Iman. Apalagi bisa ditambah lagi bahwasannya kalau alasan dia yang penting hatinya apa? Bersih. Kita katakan kalau hati jenengan bersih, insya Allah jenengan itu akan pakai apa? Pakai kerudung. Iya. Ketika Anda tidak pakai kerudung, itu buktinya hati Anda itu belum apa? Belum bersih. Ya. Kalau orang yang hatinya bersih, diperintahkan apapun oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dia akan apa? Akan sami'na wa ata'na. Jadi jangan sampai Anda berkelit ketika disuruh pakai kerudung, alasan Anda, hati Anda sudah apa? Sudah bersih. Ya makanya sekarang hatinya dibersihkan lagi, supaya lebih bersih, sehingga nanti akan melahirkan kerudung secara apa? Secara lahiriah. Ini. Jadi iman terdiri dari berapa unsur? 3. Sekarang, cabangnya iman kan banyak. Ya enggak? Ada berapa tadi? Lebih dari apa? 70. Apakah semuanya harus dilakukan? Semuanya harus dilakukan? Hah? Sebatas kemampuan. Kalau tidak mampu sholat. Hah? Apakah semuanya harus dilakukan? Iya apa enggak? Iya. Terus kalau ada sebagian yang ditinggalkan gimana? Kafir enggak? Hah? Enggak. Kalau ada orang enggak mau syahadat. Kafir enggak? Hah? Iya. Berarti kafir dong kalau ditinggalkan sebagian. Ya kalau dia enggak mampu untuk mengucapkan syahadat, itu kafir enggak? Enggak. Contohnya gimana misalnya? Enggak, kalau orang enggak bisu, kalau bisu sih jelas. Itu di luar konteks pembahasan kita. Ada orang bisa bicara, tapi dia enggak mau mengucapkan syahadat. Dia sholat, dia puasa, dia zakat. Kafir enggak? Hah? Kafir? Kafir? Yakin? 100%? Betul? Iya. Tapi kalau misalnya ada orang yang tidak amar ma'ruf nahi mungkar. Kafir? Kafir enggak? Loh kok dibedain? Berarti antara cabang-cabang itu tidak satu apa? Tidak satu level. Ya. Ada cabang yang kalau ditinggalkan seseorang kan apa? Kafir. Ada cabang yang kalau ditinggalkan seorang tidak apa? Kafir. Bagaimana pembagiannya? Kita lihat di slide. Silakan dilihat hukum meninggalkan apa? Perintah apa? Agama. Perintah agama tadi kita sudah jelaskan ada berapa unsur? Ada berapa unsur? Ada 3 unsur. Kurang besar enggak? Kurang dikit. Udah maksimal. Ya. Meninggalkan perintah agama itu ada berapa unsur? Perintah agama ada berapa unsur? 3. Apa? Hati. Yang kedua apa? Perkataan. Yang ketiga apa? Perbuatan. Sekarang kita lihat yang pertama, meninggalkan keyakinan. Meninggalkan keyakinan. Meninggalkan keyakinan. Contohnya kayak apa keyakinan? Keyakinan contohnya adalah seperti iman. Rukun iman yang 6. Iman kepada Allah, kepada apa? Kepada subhanallah, antum lupa rukun iman. Rukun iman apa saja? Kepada Allah, malaikat, para rasul, kitab, Qada dan qadar, hari kiamat. Ada enam. Rukun iman ada berapa? Ada enam. Seandainya rukun iman ini tidak diyakini di dalam hati, hukumnya bagaimana? Kemudian contoh yang lain, keyakinan. Di antara bentuk keyakinan adalah meyakini wajibnya sesuatu yang jelas-jelas wajib dan meyakini haramnya sesuatu yang jelas-jelas haram. Contoh, sholat. Sholat hukumnya apa? Wajib. Kita harus meyakini dalam hati bahwasanya sholat hukumnya apa? Wajib. Kalau ada orang yang meyakini bahwasanya sholat tidak wajib, hukumnya bagaimana? Nah, nanti dulu, jangan kafir-kafir dulu. Ini baru contoh-contoh dulu. Ini meyakini sesuatu yang wajib. Sekarang meyakini haramnya sesuatu yang jelas haram. Contoh, zina. Contoh apa? Zina. Apa hukumnya? Haram. Kalau ada orang yang meyakini bahwasanya zina itu halal, berarti kan dia meninggalkan keyakinan dalam hati. Hukumnya bagaimana? Hukumnya adalah kafir berdasarkan ijma para ulama. Tidak ada apa? Perbedaan pendapat di antara para ulama. Jadi kalau sesuatu sifatnya keyakinan yang diwajibkan oleh Allah, seperti rukun apa? Iman. Kemudian meyakini wajibnya sesuatu yang jelas-jelas wajib, dan meyakini haramnya sesuatu yang jelas-jelas haram. Kalau ini sampai ditinggalkan, maka mereka dianggap kafir berdasarkan ijma para ulama. Tidak ada perselisihan pendapat di antara para ulama dalam masalah ini. Ijma itu dinukil antara lain oleh Imam Ibn Battah, saya tulis di situ. Imam Ibn Battah, kemudian Al-Qadhi Iyadh, Imam An-Nawawi dan Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Mereka semuanya menukil bahwasannya ulama ahlu sunnah mereka berijma, barang siapa yang meninggalkan sesuatu keyakinan yang jelas diwajibkan oleh Allah dalam hatinya, maka dia itu terjerumus kepada kekafiran berdasarkan ijma para ulama. Ini masalah apa? Keyakinan. Berarti dari sini kita bisa, nanti kita akan jelaskan. Kemudian yang kedua adalah meninggalkan apa? Ucapan. Meninggalkan ucapan itu terbagi menjadi dua. A dan B. Yang pertama adalah ucapan yang jika ditinggalkan, maka seorang akan kafir berdasarkan ijma. Apa itu? Dua kalimat apa? Syahadat. Jadi kalau misalnya ada orang mampu untuk mengucapkan syahadat, bukan orang yang bisu, kalau orang bisu itu lain permasalahan. Ada orang yang mampu untuk mengucapkan syahadat, tapi dia tidak mau mengucapkan syahadat, dia maunya langsung apa? Sholat, puasa, zakat, haji. Dia itu muslim atau bukan? Bukan muslim. Karena dia telah meninggalkan sesuatu yang seandainya ditinggalkan kafir berdasarkan apa? Ijma. Kemudian yang kedua, ucapan yang jika ditinggalkan tidak mengakibatkan pelakunya kafir berdasarkan apa? Ijma. Berdasarkan apa? Ijma. Contohnya, kewajiban-kewajiban lisan selain dua kalimat syahadat. Apa? Amar ma'ruf, nahi mungkar. Menjawab apa? Salam. Kemudian menunjukkan jalan bagi orang yang tersesat. Dan seterusnya. Ini hukumnya menurut Islam wajib. Cuman kalau ditinggalkan tidak apa? Tidak kafir. Berdasarkan apa? Ijma. Jadi tidak ada perselisihan pendapat di antara para ulama. Kalau ada orang ditanya sama orang, "Mas, ini saya tersesat. Ini jalan ke sana. Jalannya kemana ini?" Kemudian panjenengan tidak jawab. Padahal panjenengan apa? Tahu. Kafir tidak? Tidak. Tidak kafir ya? Tidak. Berarti tidak usah dikasih tahu gitu. Tidak. Tetap maksiat itu. Cuman tidak mengakibatkan seorang apa? Kafir. Ya. Jadi bedakan antara maksiat yang menyebabkan orang kafir dengan maksiat yang tidak. Ini masalah apa? Ucapan. Yang ketiga, meninggalkan perbuatan anggota tubuh. Perbuatan anggota tubuh, hukumnya dibagi menjadi dua juga. Yang pertama adalah amalan yang masih diperselisihkan oleh para ulama. Kalau ditinggalkan, pelakunya kafir atau enggak? Masih apa? Dipersisikan. Apa saja amalan tersebut? Amalan tersebutlah rukun Islam yang empat sesudah kalimat syahadat. Apa itu? Apa? Empat. Apa? Sholat, puasa, zakat, haji. Kalau ada orang tidak sholat, ini kafir apa tidak? Para ulama ahlu sunnah apa? Berbeda pendapat. Kalau ada orang sudah mampu, dan dia untuk haji, mampu untuk haji, cuman dia tidak haji-haji. Tubuhnya sehat, duitnya banyak, tidak haji-haji. Dia kafir apa tidak? Tidak. Masih dibersihkan oleh para ulama. Ya. Jadi ada ulama yang memandang dia kafir, ada ulama yang memandang apa? Dia tidak kafir. Loh Ustaz sih, kenapa sih mesti diceritakan ada perbedaan pendapat? Mbok yang tegas gitu Ustaz, kafir atau tidak gitu. Ini sebagian orang pengennya apa? Pengennya beras-beras. Apa beras-beras? Pokoknya asal tabrak aja. Haram, halal, kafir, tidak gitu. Kenapa sih? Mungkin ada di antara antum. Kenapa kok kita perlu membawakan keterangan bahwasanya ulama ahlu sunnah berbeda pendapat? Kenapa? Kenapa? Apa tujuannya? Apakah kita ingin mengatakan, ya sudahlah, ditolerirlah ada perbedaan pendapat juga kok. Ada orang tidak sholat, jangan diingkari. Ulama juga berbeda pendapat kok. Hah? Berbeda pendapat apanya? Kenapa tujuannya? Apa tujuannya kita sampai, ngapain kita bawa-bawa ulama itu berbeda pendapat dalam masalah ini? Kenapa? Hah? Supaya tidak mudah-mudah menuduh orang lain ahlul bid'ah. Ya. Seandainya antum meyakini orang yang meninggalkan sholat kafir. Antum nih, misalnya. Antum meyakini dengan pendapat orang yang meninggalkan sholat kafir. Sedangkan ana pendapatnya beda sama antum. Enggak. Ana meyakini orang yang meninggalkan sholat tidak kafir. Apakah berhak antum menuduh anak ahlul bid'ah? Hah? Berhak enggak? Berhak enggak? Berhak apa tidak? Tidak apa berhak? Hah? Berhak atau tidak? Enggak. Kok antum ragu-ragu sih? Kenapa ragu-ragu? Antum meyakininya apa sih sebenarnya? Hah? Antum keyakinannya apa? Orang meninggalkan sholat kafir apa enggak? Hah? Belum tahu Ustaz. Wah, kalau belum tahu ya. Nah, kalau misalnya ada dua orang berbeda pendapat. Si A mengatakan bahwasanya orang yang meninggalkan sholat itu orang yang meninggalkan sholat itu kafir. Walaupun hanya satu sholat. Sedangkan si B tidak. Dia mengatakan bahwasanya orang yang meninggalkan sholat dia masih muslim. Ya. Apakah boleh antara si A dan B saling menuduh bahwasanya temannya itu ahlul bid'ah? Boleh enggak? Tidak boleh. Kenapa? Karena konsekuensinya, kalau kita menuduh teman kita yang berbeda pendapat dengan kita dalam masalah itu sebagai ahlul bid'ah, konsekuensinya Anda akan menuduh salafus soleh ahlul bid'ah. Karena pendapat ini dianut oleh siapa? Oleh salaf. Ya. Jadi kalau seandainya kita menuduh teman kita, B, kamu itu meyakini bahwasanya sholat itu, orang meninggalkan sholat itu tidak kafir. Berarti kamu itu ahlul bid'ah. Padahal si B ini cuma ngikuti siapa? Pendapatnya para ulama salaf yang terkenal keimamannya. Berarti resikonya Anda menuduh si B kafir, berarti imamnya si B juga apa? Kafir. Dan ini adalah merupakan tindak yang sangat berbahaya. Manakala sampai kita berani menuduh para ulama salaf adalah apa? Kafir. Jadi tujuannya seperti itu. Tujuan kita membawakan adanya perbedaan pendapat di antara para ulama adalah supaya apa? Supaya kita tidak mudah-mudah memvonis orang lain apa? Ahlul bid'ah. Apalagi dalam masalah-masalah yang sepele. Ya. Dalam masalah-masalah yang bukan prinsip dijadikan sebagai prinsip. Ya. Masalah misalnya sekarang banyak orang yang menjadikan masalah bukan prinsip sebagai prinsip. Masalah yayasan. Masalah apa? Yayasan. Ada sebagian orang yang mendirikan, pokoknya kalau orang mendirikan yayasan sudah ini ahlul bid'ah. Tanpa apa? Tanpa tolerir. Ini dari mana? Keyakinan seperti ini dari mana sumbernya? Ya. Para ulama saja membolehkan. Ulama ahlu sunnah. Bukan ulama apa? Ahlul bid'ah. Ulama ahlu sunnah. Banyak di antara mereka yang membolehkan mendirikan yayasan. Ya. Kok ini dijadikan sebagai barometer untuk menilai mana ahlul bid'ah, mana ahlus sunnah? Ini sumbernya dari mana pemahaman ini? Ya. Kemudian orang lain mengatakan, kalau kita menggalang dana. Menggalang apa? Dana. Untuk bangun pesantren, untuk bangun masjid. Ini sama saja apa? Sama saja minta-minta. Sama saja apa? Minta-minta. Berarti kalau orang minta-minta, ini bukan ahlus sunnah. Ahlul apa? Ahlul bid'ah. Subhanallah. Ini masalah prinsip atau bukan? Pertama, ini masalah prinsip atau bukan? Siapa di antara ahlus sunnah, ulama ahlus sunnah, yang mengatakan bahwasanya ada orang minta-minta, orang miskin-miskin itu yang minta-minta, itu ahlul bid'ah coba. Semuanya itu yang minta-minta, ahlul bid'ah. Siapa di antara ulama ahlus sunnah yang mengatakan bahwasanya minta-minta itu sebab seorang itu dinamakan sebagai ahlul bid'ah? Siapa? Ini yang pertama. Yang kedua, apakah bisa disamakan antara menggalang dana untuk maslahat Islam dengan orang minta untuk kepentingan pribadi? Sama enggak? Sama enggak? Ya jelas beda toh, mas. Beda sekali. Rasul SAW saja pernah menggalang dana. Pernah enggak? Apa contohnya? Untuk jihad. Rasul SAW menggalang dana. Ayo para sahabat, ayo infak. Buat siapa? Buat kebutuhan dapur Rasul SAW. Rasul SAW 3 bulan dapurnya enggak apa? Enggak nyala. Jadi Nabi SAW mengumpulkan dana itu bukan untuk kepentingan pribadi. Tapi untuk apa? Untuk kepentingan Islam. Untuk jihad. Suatu ketika Nabi SAW dalam kisah yang lain pernah menggalang dana untuk apa? Ketika ada sebagian sahabatnya yang kekurangan. Ya, miskin. Nabi kasihan melihat sahabat-sahabatnya. Akhirnya Nabi SAW memotivasi sahabatnya untuk berinfak. Mengumpulkan. Ada yang diceritakan datang membawa uang. Dengan 2 tangannya sampai hampir jatuh uang tersebut. Saking apanya? Saking banyaknya. Bruk. Nabi SAW mukanya langsung apa? Langsung berseri-seri. Kemudian datang ini. Ini menggalang dana untuk apa? Ya. Jadi harus dibedakan. Sebagian orang pada zaman ini, mereka tidak bisa membedakan. Mana masalah yang prinsip, mana yang apa? Tidak. Mana masalah yang ulama ahlus sunnah berbeda pendapat, mana masalah yang ulama ahlus sunnah tidak berbeda pendapat. Ini pentingnya kita membawakan apa? Adanya perbedaan apa? Pendapat. Jadi bukan untuk apa? Untuk mentolerir orang-orang yang meninggalkan apa? Sholat. Ya. Ini. Kemudian, amalan yang kedua adalah, jenis yang kedua adalah amalan yang jika ditinggalkan, ahlus sunnah telah sepakat bahwasannya pelakunya itu tidak kafir. Ya. Amalan yang jika ditinggalkan, maka ahlus sunnah telah sepakat atau ijma' bahwasanya pelakunya tidak divonis apa? Kafir. Contohnya apa? Perbuatan anggota tubuh. Kalau ditinggalkan, orangnya tidak divonis kafir berdasarkan ijma'. Contohnya apa? Menyingkirkan apa? Menyingkirkan gangguan. Makanya kan tadi saya enggak katakan, kalau antum enggak berhenti motornya, antum kafir kan? Enggak kan? Nah, kalau misalnya antum di jalan cepat gitu kan? Kemudian di tengah jalan ada apa? Ada batu. Antum lewat saja. Tidak antum singkirkan. Antum meninggalkan suatu kewajiban tidak? Meninggalkan suatu kewajiban tidak? Iya. Antum kafir tidak? Tidak. Berdasarkan apa? Ijma' para ulama. Berdasarkan apa? Ijma' para ulama. Misalnya antum ada yang assalamualaikum tadi ketika apa? Sholat. Salamnya cuma kayak gini saja. Kayak orang lagi apa? Lagi orang cengeng atau lagi orang apa? Senam. Cuma apa? Geleng-geleng saja. Berarti kan dia meninggalkan suatu amalan kan? Wah, kafir enggak? Enggak kafir. Berdasarkan apa? Ijma' para ulama. Sudah? Berarti dari sini kita bisa simpulkan kalau kita bikin apa? Bikin piramida. Yang paling pokok itu yang mana? Yang mana? Yang keyakinan. Karena para ulama ijma' keyakinan ini tanpa ada perincian. Pokoknya kalau keyakinan wajib, telah diwajibkan oleh Islam. Maka kalau ditinggalkan apa? Kafir. Kemudian di bawahnya mulai apa? Mulai berbeda. Amal perkataan apa? Lisan. Perkataan lisan terbagi menjadi berapa? 2. Ada yang kalau ditinggalkan berdasarkan ijma' akan kafir. Kemudian yang kedua ada perkataan yang kalau ditinggalkan tidak kafir berdasarkan apa? Ijma'. Kemudian yang terakhir adalah perbuatan anggota tubuh. Ini lebih apa lagi? Lebih longgar lagi dalam tanda kutip. Sebagian ulama mengatakan dibagi menjadi dua. Seandainya ada amalan-amalan yang kalau ditinggalkan, para ulama berbeda pendapat antara kafir atau tidak. Kemudian jenis yang kedua adalah amalan-amalan yang seandainya ditinggalkan, maka para ulama berijma tidak apa? Tidak kafir. Ini poin yang pertama. Dan bukan berarti, ayuhul ikhwah, sebagaimana yang saya jelaskan tadi, bukan berarti ketika kita menjelaskan ini semua, tujuannya adalah supaya kita itu kurang peduli terhadap amalan, bukan. Ya. Wah, tidak kafir juga kok. Mungkin ada alasan nanti antum pulang amar ma'ruf nahi mungkar. Ah, gak usah, enggak kafir, enggak. Kalau ditinggalkan apa? Enggak kafir, enggak. Jangan. Itu namanya salah apa? Salah persepsi. Ana enggak maksud itu. Ana enggak maksudkan itu. Ya, maksudnya adalah untuk meluruskan pemahaman sebagian orang yang apa? Yang keliru. Kemudian dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, ثم أورثنا الكتاب الذي اصطفينا من عبادنا. Kemudian kami mewariskan kitab kepada orang-orang yang kami pilih di antara para hamba-hamba kami. فمنهم ظالم لنفسه. Ada di antara mereka yang menzalimi dirinya sendiri. Ini kelompok yang pertama. Ya. Kelompok yang kedua, waminhum muktasid. Kelompok yang kedua adalah kelompok yang apa? Yang pertengahan. Kelompok yang ketiga kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa minhum sabiqun bil khairat." Kelompok yang ketiga adalah orang yang apa? Sabiq, mereka berada di depan dalam melakukan kebaikan. Jadi dalam ayat ini surat Fatir ayat 32, Allah Subhanahu wa taala membagi manusia menjadi berapa jenis? Tiga. Yang pertama apa? Menzalimi apa? Dirinya sendiri. Yang kedua apa? Hah? Pertengahan. Yang ketiga apa? Orang yang apa? Orang yang berada di garis terdepan. Orang yang zalim yang mana? Orang yang pertengahan yang mana? Kemudian orang yang berada di depan sendiri yang mana? Ada yang pernah baca? Silakan. Ya. Yeah. Bagus. Kita mulai dari yang zalim. Atau kita mulai dari yang pertama? Yang ketiga. Kita mulai dari yang pertama apa yang ketiga? Yang pertama. Yang zalim dulu. Iya, enggak apa-apa. Ya, kita mulai dari yang zalim dulu. Siapa tahu kita masuk situ. Hah? Pertama yang zalim dulu. Orang yang zalim adalah orang-orang yang kurang dalam mengamalkan yang wajib-wajib. Ya. Ada beberapa wajib-wajib yang dia apa? Yang dia tinggalkan. Dan dia menjalankan sebagian yang haram-haram. Ini yang zalim. Ya, ini yang mana? Yang zalim. Orang yang zalim adalah orang-orang yang dia itu masih ada kewajiban-kewajiban yang dia lalaikan. Dan masih ada yang haram-haram yang dia apa? Kerjakan. Ini yang apa? Zalim. Yang kedua adalah orang yang pertengahan. Orang yang pertengahan yang bagaimana? Orang yang pertengahan adalah orang-orang yang wajib-wajibnya dikerjakan. Semuanya. Yang haram-haram semuanya ditinggalkan. Tanpa menambah yang sunnah. Dan juga tanpa meninggalkan yang makruh. Dia mencukupkan diri sama yang apa? Wajib-wajib. Semua yang wajib-wajib dia apa? Dilakukan. Yang sunnah mungkin belum. Yang haram-haram semuanya ditinggalkan. Walaupun masih melakukan yang apa? Yang makruh. Ini yang apa? Yang pertengahan. Yang paling depan, sabiqun bil khairat, adalah orang-orang yang melakukan yang wajib selesai. Masih ditambah dengan apa? Yang sunnah. Meninggalkan yang haram juga Masih ditambah dengan mereka ini apa? Yang makruh. Bahkan terkadang mereka meninggalkan sesuatu yang mubah. Karena takut melalaikan dari apa? Dari ibadah. Bukan karena meyakini bahwasanya mubah itu haram, bukan. Ya. Contohnya apa? Orang meninggalkan yang mubah karena takut tersibukkan. Contohnya apa? Contohnya apa? Nah, selain catur lah. Apa? Yang jelas-jelas boleh. Apa? Apa? Merokok? Bunda? Apa contohnya? Apa? Main futsal. Main apa? Futsal. Main futsal halal enggak? Halal. Coba siapa yang katakan haram? Dalilnya apa? Main futsal halal enggak? Halal. Futsal berpeluang untuk melalaikan dari ibadah enggak? Contohnya apa? Hah? Mendekati maghrib. Tinggal apa? Seperempat jam. Ini sudah babak. Ah, maaf. Ronde itu tinju ya. Kalau sepak bola itu apa? Babak. Babak kedua, tinggal berapa? Seperempat jam. Tapi sudah azan. Gimana coba? Gimana? Berhenti dulu? Sholat dulu? Hah? Jarang. Jarang orang yang kayak gitu. Ya, wah seberapa jam tanggung. Ini tinggal seberapa jam masa sholat dulu. Nanti gimana nanti? Nah, nanti enggak apa sholatnya enggak khusyuk nanti. Masya Allah. Alasannya apa? Alasannya nanti enggak khusyuk nanti. Akhirnya ditinggalkan apa? Seberapa jam. Yang mubah menggeser apa? Yang wajib. Setelah seberapa jam, sebentar. Apa? Ngaso dulu. Nah, ini masih apa? Masih kemeringat. Nah, setelah kemeringat, udah minum. Keringatnya sudah hilang. Sebentar. Ini masih bau. Mandi dulu. Setelah mandi dulu apa? Berbaring dulu sebentar. Lewat sholat. Bukan hanya sholat maghrib. Sholat apa? Isya lewat juga. Ada sebagian orang. Sabiqun bil khairat. Orang yang berada di garda terdepan ini. Dia itu tidak cukup hanya meninggalkan yang haram, yang makruh. Bahkan yang mubah. Terkadang dia apa? Tinggalkan karena takut apa? Melalaikan dari yang wajib. Tapi kalau futsalnya bukan di waktu sholat, tidak apa-apa. Ya, bukan mendekat waktu sholat, tidak masalah. Ya, ini. Ah, sekarang kita yang kemana ini? Ah, yang mana ini? Yang pertama, yang kedua, apa yang ketiga? Hah? Yang beruntung yang mana? Yang beruntung yang kedua dan ketiga. Kita sudah masuk yang kedua saja sudah jempolan. Kita sudah bisa masuk yang kedua saja sudah jempolan. Yang hanya melakukan apa? Wajib-wajib. Tapi semuanya loh. Bukan tebang pilih ya. Yang wajib ini enggak. Ini semuanya yang wajib. Atau semua yang haram ditinggalkan. Banyak di antara kita wajib dilakukan. Tapi yang haram masih apa? Masih dilakukan juga. Sholat iya, ngaji iya, puasa iya. Pacaran iya. Ini berarti belum masuk ke dalam golongan yang apa? Pertengahan. Boro-boro masuk yang mana? Yang terdepan, jangankan yang terdepan, yang pertamanya belum masuk. Dia masih dalam golongan yang pertama. Apa? Zalim. Karena dia masih melakukan yang apa? Yang haram. Jadi, ayat ini saya bawakan. Supaya kita introspeksi diri. Jangan kita terlalu apa? Terlalu berbangga dengan apa yang sudah kita lakukan. Ya, wah saya sudah ngaji, alhamdulillah. Bahkan saya sudah ngaji 10 tahun misalnya. Ya. Jangan berbangga dulu. Kalau kita ngelihat ayat ini, kita akan masuk yang mana? Masih banyak hal-hal yang wajib-wajib yang belum kita kerjakan. Dan masih banyak hal-hal haram yang apa? Yang masih kita kerjakan. Maka mari kita berusaha untuk memperbaiki diri. Ini ayat saya bawakan untuk menetralisir. Anggapan bahwasanya apa? Cabang-cabang tadi itu bisa ditolerir. Ya, jadi ayat ini saya bawakan supaya kita bisa apa? Seimbang lagi. Oh ya, walaupun ini tidak kafir berdasarkan ijma, tapi ini bisa mempengaruhi keimanan kita. Ini poin yang pertama, iman itu bisa bertambah dan bisa apa? Berkurang. Poin yang kedua, poin yang pertama apa tadi? Iman terdiri dari berapa unsur? Tiga. Yang pertama apa? Keyakinan dalam hati. Yang kedua apa? Perkataan lisan. Yang ketiga apa? Perbuatan anggota tubuh. Poin yang kedua. iman bisa bertambah dan bisa apa? Berkurang. Dalilnya Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijma'. Dalil dari Al-Quran adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, Surat Al-Anfal, ayat 2. Surat Al-Anfal, ayat 2. Bunyinya, Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang yang beriman yang hakiki adalah orang-orang yang ketika disebutkan nama Allah hatinya akan apa? Akan tergetar. Kelanjutannya apa? Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadathum imana. Yaitu orang-orang yang apabila dibacakan ayat Al-Quran, maka imannya akan apa? Bertambah. Jadi di dalam ayat ini, jelas-jelas Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan bahwasannya iman itu bisa apa? Bertambah. Salah satunya dengan cara apa? Apa tadi? Membaca Al-Quran. Al-Quran surat Al-Anfal ayat 2. Jadi secara tekstual, ayat ini menunjukkan bahwasanya iman itu bisa apa? Bertambah. Terus, berkurangnya di mana Ustaz? Dalil bahwasanya iman bisa apa? Berkurang. Ada enggak ayat Al-Quran yang menunjukkan bahwasanya secara eksplisit, secara tekstual, ada enggak dalil dari Al-Quran yang menunjukkan iman itu bisa berkurang? Ada enggak? Hah? Ada? Ada? Ada. Siapa yang bilang ada? Loh, ana melihat mendengar suara tanpa wujud ini. Bahaya ini. Hah, ada apa enggak? Hah? Ada enggak? Ada? Tadi mana suaranya kok hilang? Hah? Ada apa enggak? Mana ini? Siapa yang bersuara tadi ini? Hah? Ada enggak? Ada? Enggak ada. Tidak ada. Setahu sana, setahu ana tidak ada. Setahu ana apa? Tidak ada. Setahu ana ya. Mungkin ada yang menemukan, alhamdulillah. Setahu ana tidak ada. Terus, kok bagaimana berani-beraninya kita mengatakan iman itu apa? Berkurang. Padahal di Al-Quran itu tidak disebutkan secara tekstual. Tidak disebutkan secara apa? Eksplisit. Kita katakan, iman berkurang, itu dalilnya adalah implisit. Secara tersirat. Bukan apa? Bukan tersurat. Sekarang ketika Allah subhanahu wa ta'ala berkata bahwasanya orang itu imannya akan bertambah manakala dia membaca Al-Quran. Sebelum iman itu bertambah, iman itu apa? Hah? Bertambah atau berkurang? Berkurang. Ada enggak sesuatu yang bertambah tanpa sebelumnya berkurang? Ada enggak? Enggak ada. Ya. Sesuatu yang bertambah mesti apa? Bisa berkurang. Coba sekarang. Ini air nih, ya. Ini masih apa? Masih agak penuh. Bukan penuh, karena tadi udah ana minum. Ya. Masih agak penuh. Kalau ana minum, bismillah. Berkurang enggak? Berkurang. Kalau ditambah lagi apa? Bertambah. Sebelum ditambah apa? Berkurang. Paham enggak ini? Saya ulangi lagi. Saya masa minum terus nih. Ini air aqua segini ya. Ya. Kemudian ana minum. Bismillah. Berkurang enggak? Berkurang. Kemudian kalau kita tambah jadi penuh bisa enggak? Bisa. Jadinya apa? Penuh. Sebelum saya tambah, ini berkurang enggak sebelumnya? Berkurang. Ya, begitulah perumpamaannya kira-kira. Dan ini dijelaskan oleh para ulama. Ini bukan akal-akalan saya. Ya. Ini bukan main-main akal atau rasio saya. Ini para ulama sudah menjelaskan bahwasanya sesuatu yang bertambah, itu jelas sebelumnya apa? Berkurang. Jadi kalaupun ada yang mengatakan dalam Al-Quran tidak ada iman itu berkurang. Betul. Secara tersurat tidak ada. Secara eksplisit tidak ada. Secara tekstual tidak ada. Memang. Tapi secara tersirat ada. Dan itu banyak sekali ayat-ayatnya. Adapun dalam hadis Nabi SAW, maka ada. Secara tersurat ada. Di antaranya adalah sabda Nabi SAW. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Kata Nabi SAW, ma ra'aitu min naqisati aklin wa dinin. Saya tidak pernah menemukan, kata Nabi SAW, wanita yang kurang akal dan imannya. Agama di sini antara lain adalah maksudnya adalah imannya. Saya tidak pernah menemukan atau melihat wanita yang kurang akal dan apanya? Dan imannya. Adhaba li lubbir rajulil hazimi min ihdakun. Saya belum pernah menemukan ada wanita seperti kalian ini yang kurang apanya? Akal dan imannya yang bisa menghilangkan akal sehat seorang laki-laki yang sehat akalnya. Ini Nabi SAW ingin menjelaskan bagaimana wanita itu berpengaruh untuk merubah akal sehat apa? Seseorang. Laki-laki terutama. Ya, banyak orang laki-laki yang akalnya sehat. Bahkan mungkin dia ulama. Atau bahkan ulama dalam tanda kutip lah. Atau kiai lah misalnya. Tapi ketika berhadapan dengan wanita apa? Kekiaiannya itu mulai apa? Goyah. Padahal wanita tersebut wanita apa? Wanita yang kurang apanya? Yang kurang akalnya. Karena wanita yang menggoda biasanya adalah wanita yang kurang apa? Yang kurang ajar. Ya kurang keimanannya. Mah, wanita enggak goda kiai gimana sih? Kok kiai digoda gitu loh? Ya. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi ingin menjelaskan bahwasanya wanita itu luar biasa fitnahnya. Terhadap kaum laki-laki, walaupun kaum laki-laki itu imannya apa? Kuat. Akalnya sehat. Tapi ketika yang datang adalah wanita, maka ini lain permasalahannya. Banyak orang yang apa? Yang goyah. Nah, di dalam hadis ini Nabi mengatakan bahwasanya wanita itu naqisatu aqlin wa din. Otaknya kurang dan imannya apa? Kurang. Berarti di sini Nabi SAW secara tidak langsung menjelaskan bahwasanya iman itu apa? Bisa apa? Berkurang. Bisa dipahami? Ini dalil dari Al-Quran dan apa? Sunnah bahwasanya iman itu bisa bertambah dan bisa apa? Berkurang. Ijma' tadi sudah dinukil sama ijma'nya oleh para ulama tadi di depan. Kemudian sekarang kita masuk kepada faktor penyebab tambahnya iman. Nanti kita akan jelaskan faktor penyebab bertambahnya iman dan faktor penyebab apa? Berkurangnya iman. Iman kita lebih banyak bertambah apa berkurang? Hah? Lebih banyak bertambah apa berkurang? Berkurang. Jujur aja. Sama kok. Hah? Lebih banyak apa? Berkurang. Makanya kita perlu mempelajari apa faktor yang menyebabkan iman bertambah dan apa faktor yang menyebabkan iman berkurang. Pembahasan ini kami ringkas dari kitab yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak Badr dalam bukunya Ziyadatul Iman wa Nuqsanihi, bertambahnya iman dan berkurangnya iman. Penyebab bertambahnya iman bisa disimpulkan menjadi tiga. Yang pertama adalah mempelajari apa? Ilmu yang bermanfaat. Yang kedua apa? Merenungkan apa? Ayat-ayat apa? Kauniyah. Yang ketiga apa? Coba. Bersungguh-sungguh dalam apa? Menjalankan ibadah. Kita berharap kita mempelajari faktor ini bukan hanya sekedar sebagai apa? Wacana. Ya, jangan kita sekedar belajar ini sebagai wacana, tapi sambil kita mempelajari ini, sambil kita koreksi. Ya, kita belajar satu faktor. Ana sudah melakukan apa belum? Ya. Itu caranya kita introspeksi. Jadi ketika sebutkan satu mempelajari ilmu yang bermanfaat, langsung kita koreksi diri kita. Saya sudah lakukan belum? Kalau belum, insya Allah besok saya akan lakukan. Kalau sudah, besok akan di apa? Akan ditambah. Itu tujuannya. Ilmu yang bermanfaat, ini macam-macam bentuknya. Itu terbagi menjadi berapa di situ? A, B, C, D, E. Berapa? 5. Yang pertama, membaca Al-Quran dan menghayati. Yang pertama, membaca Al-Quran dan apa? Menghayati. Kalau sekedar membaca Al-Quran, banyak di antara kita yang sudah apa? Membaca Al-Quran. Kalau hanya sekedar khatam membaca, banyak di antara kita yang sudah apa? Khatam berkali-kali, walaupun mungkin cuma di bulan apa? Ramadan. Tapi, tidak cukup menambah iman hanya sekedar apa? Membaca. Perlu apa? Perlu menghayati. Di dalam Al-Quran, surat Muhammad ayat 24, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, afala yatadabbaruna al-Quran. Mengapa mereka tidak meresapi isi apa? Al-Quran. Am ala kulubin akfaluha. Ataukah hati mereka itu sudah tertutup atau terkunci? Jadi dalam surat ini, Muhammad ayat 24, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kita dan mengisyaratkan bahwasannya orang-orang yang membaca Al-Quran dan tidak menghayatinya seakan-akan itu pertanda bahwasannya hatinya sudah apa? Sudah terkunci. Ya, kalau kita cuma baca, baca, baca, baca tanpa apa? Menghayati, hati kita terkunci. Ya. Makanya para ulama terdahulu mereka itu berusaha untuk memahami Al-Quran. Sampai-sampai Ibnu Jarir At-Tabari, seorang ahli tafsir tersohor, beliau pernah mengatakan, ajibtu li aqwamin. Saya merasa heran dengan orang-orang yang membaca Al-Quran dan tidak memahaminya, bagaimana mereka bisa merasakan nikmatnya membaca Al-Quran. Kata Imam At-Tabari, kata beliau, saya heran dengan orang-orang yang membaca Al-Quran tidak paham, bagaimana mereka bisa merasakan apa? Nikmatnya membaca Al-Quran. Jadi orang yang tidak memahami isi dari apa yang dia baca, itu sangat jauh untuk sampai tataran orang yang apa? Yang merasakan nikmat membaca Al-Quran. Makanya kalau kita dapatkan bagaimana kisah para sahabat Nabi SAW, Nabi kita SAW, kalau membaca Al-Quran, bagaimana mereka membaca Al-Quran sampai menangis coba? Nah. Diceritakan oleh sebagian sahabat Nabi SAW, manakala beliau berkunjung ke rumah beliau ke rumah Nabi SAW, yaitu Abdullah ibnu Abdullah bapaknya Al-Mutarrif, beliau bercerita, ataitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam, pada suatu hari saya berkunjung ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa huwa yusalli, ketika saya datang Nabi dalam keadaan salat, ketika saya datang ke rumah Nabi lagi salat. Apa yang didengar oleh Abdullah ini? Kata beliau, wali jawfihi azizun ka azizil mirjali, yakni yabki. Ketika saya datang, saya mendengar suara bergemuruh dari perutnya Nabi SAW. Dari dadanya Nabi SAW, saya mendengar ada suara bergemuruh. Seperti bergemuruhnya air yang mendidih di atas panci. Kemudian dijelaskan apa makna dari bergemuruh itu. Karena Nabi SAW sedang apa? Menangis. Jadi Nabi ketika menangis itu ditahan. Ya. Ditahan sampai akhirnya dadanya itu bergemuruh. Sampai terdengar oleh orang yang di luar. Bagaimana Nabi SAW bisa menangis ketika mengaji? Karena apa? Karena faham. Karena faham dan menghayati apa yang beliau baca. Sedangkan orang yang hanya membaca, membaca, membaca, membaca. Yang penting sudah rampung ikhra, sudah selesai. Bagaimana dia akan menghayati dan imannya akan bertambah? Para sahabat Nabi SAW dikatakan oleh Ibnu Mas'ud, banyak di antara para sahabat Nabi SAW dan bahkan mayoritas di antara mereka, kalau ngaji 10 ayat, tidak mau apa? Tidak mau mengaji ke ayat berikutnya sampai mereka apa? Paham isinya dan mengamalkan kandungan. Kita sudah berapa ayat ngajinya? Hah? Sudah banyak ayat Ustaz. Cuman kita belum apa? Belum memahami kandungannya. Kita baru membaca, membaca, membaca. Ini adalah apa? Yang pertama. Kemudian yang kedua adalah dengan memahami nama-nama Allah dan sifatnya. Memahami nama-nama Allah dan apa? Sifatnya. Kita bukan hanya diperintahkan untuk menghafal. Sebagian orang yang penting habis subuh membaca apa? Asmaul Husna berapa kali? 99 Asmaul Husna itu sudah cukup. Belum. Ya. Tapi kita perlu bukan hanya membaca, bukan hanya menghafal, tapi apa? Mengkaji kandungannya. Contoh, At-Tawwab. Apa artinya At-Tawwab? Maha penerima taubat. Apa artinya maha penerima taubat? Apa artinya? Yang hadir kajian tafsir di Masjid Agung beberapa pertemuan yang telah lalu. Apa artinya? Maha penerima taubat. Maksudnya apa? Walaupun dosa dilakukan berkali-kali, Allah akan menerima taubatnya. Kalau tidak taubat, berarti walaupun dosa diulangi berkali-kali, hamba bertaubat, setiap kali melakukan perbuatan dosa, maka taubatnya akan apa? Akan diterima. Jadi walaupun kita itu bolak-balik, bolak-balik, bolak-balik, dosa taubat, dosa taubat, dosa taubat, itu akan diterima sama Allah. Asal taubatnya apa? Beneran. Ya. Coba antum punya pegawai. Punya apa? Pegawai. Berbuat salah sekali, dimaafkan. Yang kedua kali, dimaafkan agak apa? Banyak medegel. Iya kan? Yang ketiga, gimana? Cukup habis kesabaran saya. Ya. Kalau Allah tidak. Kalau Allah sampai berapa kali, kata Imam An-Nawawi rahimahullah, andaikan dosa itu terulang 100 kali pun. Atau 1000 atau lebih, kata beliau. Setiap kali kita melakukan dosa, kita mau taubat, Allah akan terima. Itulah maknanya apa? At-Tawwab. Yang maha penerima apa? Taubat. Jadi bukan hanya sekedar At-Taib. Yang menerima taubat. Atau yang bertobat, bukan. Tapi Allah Tawwab, maha penerima taubat. Jadi walaupun berkali-kali kita melakukan dosa, kemudian kita bertobat setiap kalinya, tapi bertobat ya. Jangan cuma dosa, tidak apa? Tidak taubat. Setiap kali kita melakukan dosa, kita bertobat, Allah akan terima. Ini adalah makna dari At-Tawwab. Manakala kita mengkaji 99 Asma'ul Husna, dan lebih dari 99, kita kaji kandungan seperti ini, masa iman kita tidak bertambah? Ya, ini yang keberapa? Yang B. Yang ketiga, C, adalah merenungi sejarah kehidupan apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah antum membaca sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam mulai dari lahir sampai meninggal? Pernah? Kapan? Ketika muludan? Baca Barzanji? Hah? Kapan? Banyak di antara kita mungkin yang belum khatam, walaupun cuma apa? Tapi kalau Kopingho sudah khatam berkali-kali. Tapi kalau sejarah Nabi SAW, satu kali pun apa? Belum pernah. Bagaimana iman kita akan apa? Akan bertambah. Kalau kita mengkaji sejarah kehidupan Nabi SAW, bagaimana semangat beliau dalam beribadah, iman kita akan bertambah. Contohnya, kisah yang dikisahkan oleh Al-Mughirah bin Syu'bah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kata Al-Mughirah, An-Nabiyya sallallahu alaihi wasallam salla hanta tantafakhat qadamahu. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam salat sampai kedua kakinya apa? Bengkak. Saking lamanya apa? Salat malamnya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam diceritakan pernah suatu ketika salat malam dalam satu rakaat suratannya yang dibaca adalah Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Habis An-Nisa apa? Al-Ma'idah. Dalam apa? Satu rakaat. Suratannya apa? Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, Al-Ma'idah. Siapa yang pernah? Si ngomong beora. Hah? Jadi, kita jadi bisa terbayang, kenapa kok Nabi sholat sampai apa? Bengkak kakinya. Ya karena seperti itu sholatnya. Bacanya cuma An-Nas Al-Falaq. An-Nas Al-Falaq. Kadang-kadang enggak mau An-Nas Al-Falaq. Inna atoina sama wal asri. Inna atoina wal asri. Mana mungkin kakinya apa? Bengkak. Matanya bengkak, iya. Ngantuk terus. Nah. Jadi kita bisa bayangkan bagaimana kok Nabi SAW itu sholat sampai kedua kakinya bengkak. Faqila lahu. Nabi SAW ditanya. Atakallafu hadha. Waqad ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Wahai Rasul, apakah engkau membebani dirimu untuk melakukan seperti ini? Sholat sampai apa? Bengkak. Padahal Allah sudah mengampuni dosamu yang telah lampau dan yang akan apa? Akan datang. Ditanya seperti itu. Apa jawaban Nabi SAW? Afala akunu abdan syakura? Apakah tidak baik seandainya aku menjadi hamba Allah yang apa? Yang bersyukur. Jadi Nabi SAW melakukan ini semua adalah dalam rangka apa? Syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Andaikan ada di antara kita yang sudah mendapatkan jaminan surga. Andaikan. Nah, karena tidak mungkin ada di antara kita yang dapat apa? Karena wahyu sudah apa? Terputus. Andaikan ada wahyu turun. Andaikan ya. Andaikan ada wahyu turun sama kita. Nih, kamu sudah dijamin masuk surga. Kira-kira gimana sholat kita? Mesti melebus surga lah, rasa sholat maning. Itu, tapi kalau Nabi SAW tidak. Nabi ingin mengungkapkan syukur beliau atas karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ketika kita membaca apa kehidupan Nabi SAW yang luar biasa seperti ini, masa iman kita tidak bertambah? Ya. Ini baru satu apa? Baru satu cuplikan dari sirah Nabi SAW. Bagaimana kalau kita baca sejarah Nabi mulai dari lahir sampai apa? Sampai khatam, sampai beliau meninggal. Luar biasa. Akan menambah apa? Keimanan kita. Yang D, yang keempat adalah meresapi keindahan-keindahan apa? Islam. Islam agama yang sangat indah. Saya punya tulisan judulnya Indahnya Islam. Indahnya Islam. Kalau tidak salah sudah dimuat di web atau belum ya? Sudah ya. Kalau mau ada yang mau bisa diambil, di download gratis di website tunasilmu.com. Di situ sudah saya cantum. Manakala kita mempelajari indahnya Islam, Islam adalah agama yang mudah, Islam adalah agama yang sempurna, Islam adalah mengajarkan kasih sayang, Islam adalah ajaran tauhid dan seterusnya, kemudian kita berusaha meresapi, kemudian membandingkan dengan agama-agama yang lain. Ya. Kalau kita bandingkan bagaimana Islam mengajarkan kita menghilangkan najis hanya sekedar apa? Dengan dicuci. Sedangkan di Bani Israel, najis itu tidak akan hilang. Kecuali dengan apa? Dengan apa? Dipotong. Ya, andaikan itu Allahu Akbar. Tepluk. Ada item-item putih-putih di ujungnya. Apa itu? Kotoran apa? Cicak. Di sini nih. Di mana? Di sini. Kalau menurut ajaran kita yang mudah, kita cukup apa? Cukup di apa kan? Disentil, ya kena temennya lah. Hah? Cukup apa? Cukup diambil, dikeluar, kita keluar, ya, diambil, dicuci, selesai masalah. Ya. Tapi kalau dalam ajaran Bani Israel, agama yang sebelum agama kita, harus diapa? Harus dipotong. Bagian yang kena kotoran cicak itu harus digunting, bayangkan. Berarti kenapa? Bolong. Padahal pakaian yang paling sering kena najis mana? Celana apa baju? Celana apa baju? Celana, berarti kan celana kita apa? Bolak-balik bolong tambal, bolong tambal. Berarti kan betapa repotnya. Tapi ajaran kita sangat mudah. Ya. Jadi ketika kita mempelajari ini, iman kita akan bertambah. Ya. Sudah dikasih kemudahan seperti ini, sholat sehari cuma berapa? 5 kali. Padahal sebelumnya berapa? 50 kali. Masih minta apa? Masih minta korting. Ya. Sudah dikasih mudah seperti itu, masih minta dikorting. Kortingnya keterlaluan lagi. Minta dikorting setahun cuma berapa? 2 kali. Idul Fitri sama apa? Idul Adha. Ya, orang seperti ini kebangetan, ya. Sudah dikasih kemudahan, masih apa? Masih berusaha untuk mencari-cari dan meninggalkan ajaran-ajaran Islam. Yang kelima, yang E, itu menelaah sejarah kehidupan para ulama apa? Salaf. Ini perlu, ya. Kita perlu mengkaji sejarah kehidupan mereka, sejarah kehidupannya Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Suatu ketika Imam Ahmad bin Hanbal pernah suatu ketika kedatangan tamu. Kedatangan tamu yang konon adalah seorang ahli hadis. Seorang apa? Ahli hadis. Disediakan sama Imam Ahmad ember. Buat apa? Buat wudu. Ember diisi dengan apa? Air. Penuh embernya. Karena kalau dulu kan belum ada apa? Belum ada keran, belum ada kloset, belum ada apa. Adanya apa? Ember, kemudian cari tempat di mana. Disediakan ember penuh. Sudah dengan asumsi Imam Ahmad bahwasannya ahli hadis ini tengah malam nanti akan apa? Akan bangun malam. Begitu subuh, biasa tuan rumah masuk ke kamarnya siapa? Tamunya. Ternyata airnya apa? Utuh. Airnya apa? Utuh. Artinya apa? Artinya tidak sholat apa? Malam. Artinya tidak apa? Sholat malam. Saat itulah keluar perkataan Imam Ahmad. Saya merasa heran dengan orang-orang yang mengaku dirinya ahli hadis. Yang mengaku dirinya mempelajari sunnah Nabi SAW. Tapi untuk bangun malam saja tidak. Imam Ahmad merasa heran dengan orang seperti itu. Bagaimana seandainya Imam Ahmad melihat kita? Bagaimana seandainya Imam Ahmad melihat kita? Ulama tadi masih subuhan. Masih mending subuhan. Banyak di antara kaum muslimin pada zaman ini apa? Subuhan aja tidak. Apalagi apa? Apalagi qiyamul lail, apalagi sholat malam. Nah, ketika kita mengkaji sejarahnya para ulama salaf, Imam Ahmad, kemudian imam berikutnya, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, para a'immah yang lainnya, kita akan termotivasi untuk terus menambah amal kita. Dan tidak merasa cukup dengan apa yang sudah kita capai pada saat ini. Ini lima, semuanya masuk dalam mempelajari apa? Ilmu yang apa? Bermanfaat. Kemudian yang kedua, merenungkan ayat-ayat kauniyah. Merenungkan ayat-ayat apa? Kauniyah. Ayat kauniyah itu apa? Siapa yang tahu? Kauniyah itu apa? Alam semesta. Ciptaan-ciptaan apa? Allah subhanahu wa ta'ala. Langit. Kemudian apa? Bumi. Tumbuh-tumbuhan. Ya. Kita kadang-kadang piknik. Tapi yang direnungkan itu bukan apa? Bukan keindahan alam. Tapi keindahan apa? Keindahan orang yang sama-sama piknik. Hah? Ini bukan masuk dalam firman Allah. Fasiru fil ard. Berjalanlah kalian apa? Di muka bumi. Ini kan orang ayat ini kan dijadikan alasan. Ya, oleh sebagian orang untuk apa? Untuk piknik ke Bali. Piknik kemana? Ke Bali. Ke Pantai Kuta. Loh kok ke Pantai Kuta? Loh dalam Al-Quran kan ada. Fasiru fil ard. Masya Allah. Dalilnya pakai apa? Al-Quran. Di situ kita itu diperintahkan untuk meresapi, untuk merenungi ayat-ayat kauniyah, ciptaan-ciptaan Allah. Loh, wanita kan ciptaan Allah, Ustaz. Ya, tapi kan ada fitnahnya di sini. Ada dalil lain yang berbicara masalah apa? Masalah wanita. Ya. Jadi merenungkan ciptaan Allah, langit Allah yang begitu luas tanpa adanya apa? Tanpa adanya tiang. Kemudian tumbuh-tumbuhan yang beraneka ragam. Buah, bunga, warna, dan rasanya. Ya. Beda-beda. Ya. Mangga beda sama apa? Rambutan. Apanya? Warnanya, bentuknya, rasanya, kulitnya. Kemudian bunga mawar beda sama bunga apa? Melati. Bunga melati beda sama bunga apa? Bunga kenanga. Tapi anehnya, semuanya itu disiram dengan satu air. Yaitu air apa? Air hujan. Bagaimana yang satu air ini setelah masuk bisa menumbuhkan apa? berbagai jenis bunga yang berbeda warna, bau, bentuk, dan menumbuhkan buah yang juga berbeda warna, bentuk, dan baunya dan rasanya. Ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Ar-Ra'd ayat 4. Dalam surat apa? Ar-Ra'd ayat 4. Ini bentuk apa? Merenungi apa? Ayat-ayat kauniyah Allah. Kemudian yang ketiga adalah bersungguh-sungguh dalam menjalankan apa? Ibadah. Yang ketiga adalah bersungguh-sungguh dalam menjalankan ibadah. Allah dalam Al-Qur'an berfirman surat Al-Hijr ayat 99, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadahlah kepada Allah sampai datang al-yakin. Apa al-yakin? Ajal. Ajal apa? Kematian. Jadi di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasannya finish kita beribadah itu kapan? Kalau kita sudah mati. Jadi jangan sampai berpikiran kita bahwasannya kita sudah lama ngaji, sudah cukup bekalnya, belum mati kita sudah benar. Batas akhir kita untuk selesai ibadah adalah apa? Kalau kita sudah mati. Kalau kita sudah mati, saat itulah kita selesai beribadah. Makanya ada sebagian ulama yang mengatakan, sampai kapan engkau beribadah, wahai imam? Sampai kapan engkau itu bersungguh-sungguh dalam beramal, wahai imam? Kata beliau, sampai saya letakkan dan saya injakkan salah satu dari kaki saya di surga. Kata imam tersebut, sampai kapan engkau apa? Beramal. Sampai kapan engkau beribadah, wahai imam? Sampai saya letakkan salah satu di antara kaki saya di mana? Di surga. Saat itulah saya berhenti beribadah. Maka jangan pernah kita apa? Bermimpi. Kalau belum mati apa? Akan selesai ibadah. Ini adalah faktor apa? Penyebab bertambahnya iman. Sekarang kita akan mengkaji faktor penyebab berkurangnya apa? Iman. Secara garis besar dibagi menjadi dua, ada faktor internal dan faktor apa? Eksternal. Faktor internal adalah apa yang ada dalam apa? Diri kita. Faktor eksternal adalah apa yang ada apa? Di luar kita. Internal ada empat. Yang pertama adalah kebodohan. Yang pertama adalah apa? Kebodohan. Kebalikan yang awal tadi kan. Awal tadi itu kan untuk menambah iman apa? Ilmu. Berarti kebalikannya yang akan mengurangi iman apa? Bodoh. Bodoh itu tidak tahu, jahil. Ya. Makanya orang-orang yang bodoh, dia tidak bisa membedakan mana amalan yang berpahala, mana amalan yang ditolak. Ya. Ini bahayanya, orang tidak apa? Tidak ngaji. Dikiranya sudah ngamal banyak sekali. Ternyata apa? Ternyata amalannya tidak diterima oleh Allah. Karena amalan tersebut amalan apa? Amalan bid'ah. Makanya berbahaya orang yang tidak tahu, orang yang bodoh, orang yang jahil itu bahaya sekali. Dia pikir, dia sudah melakukan amalan yang banyak, ternyata amalannya semuanya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Makanya ilmu penting. Dan karena kebodohan itu pula, ada sebagian orang yang meyakini beribadah itu ada batas akhirnya sebelum mati. Orang-orang apa ini? Orang-orang sufi. Sebagian orang-orang sufi, mereka meyakini kalau seorang sudah sampai maqam. Maqam apa? Maqam apa? Maqam yakin. Dalilnya dari ayat tadi apa namanya? Al-Hijr ayat berapa? 99. Kalau orang sudah sampai derajat maqam al-yakin, maka sudah tidak wajib sholat, halal berzina. Artinya sudah tidak dibebani lagi dengan apa? Dengan syariat. Wah, Ustaz ini ngada-ngada saja Ustaz. Masa ada orang seperti itu? Berkata Ahmad bin Atha, salah seorang tokoh sufi pada abad keempat. Al-arifu la taklifa alaihi. Orang yang sudah sampai taraf makrifat, maka tidak lagi mendapatkan beban syariat. Antum-antum ini baru syariat. Belum apa? Belum makrifat. Ya. Kita ini masih syariat. Belum sampai mana? Makrifat. Kalau sudah sampai makrifat, kata Ahmad bin Atha, kita sudah tidak dibebani apa? Syariat lagi. Enak ya? Enak enggak? Enak sekarang. Susah apa? Ngemben. Masuk mana? Masuk neraka. Jelas masuk neraka. Nah, tanpa diragukan lagi. Kemudian diceritakan bahwasannya Al-Bustami, Abu Yazid Al-Bustami, pernah suatu ketika siang-siang Ramadan, siang-siang apa? Ramadan, dia mengeluarkan roti dan makan di hadapan orang apa? Orang banyak. Sengaja. Bukan karena dia itu apa? Datang bulan. Karena laki-laki ini. Abu Yazid, bukan Ummu Yazid ya. Namanya Abu Yazid Al-Bustami. Siang-siang makan apa? Makan roti di hadapan orang banyak. Kenapa? Ingin menunjukkan bahwasanya dia itu sudah apa? Sudah makrifat. Makanya kata beliau, kata dia, ajibtu liman arafallaha kaifa ya'buduh. Kata beliau, saya heran dengan orang-orang yang mengenal Allah, kenapa dia beribadah kepada Allah? Nah, kata dia, saya heran dengan orang-orang yang sudah mengenal Allah, ngapain lagi beribadah kepada Allah? Kata dia. Sudah apa? Sudah kenal kok sampai beribadah lagi? Itulah kebelingernya mereka. Ini karena apa? Karena kebodohan. Karena apa? Kebodohan. Maka hati-hatilah dengan faktor ini. Kemudian yang kedua adalah kelalaian dan ketidakpedulian. Kelalaian dan tidak kepedulian. Sebagaimana diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 179. Surat Al-A'raf ayat berapa? 179. Di mana Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang para penghuni jannah jahannam yang disebutkan lahum qulubun la yafqahuna biha, punya hati tapi tidak bisa apa? Tidak digunakan hatinya untuk apa? Untuk meresapi. Walahum a'yunun la yubsiruna biha, punya mata tapi tidak digunakan untuk apa? Untuk melihat. Walahum adhanun la yasma'una biha, punya telinga tapi tidak digunakan untuk apa? Untuk mendengarkan. Ula'ika kal an'am, mereka itu seperti apa? Hewan ternak. Balhum adhal, bahkan justru mereka lebih sesat daripada binatang ternak. Kenapa? Karena binatang ternak tidak punya apa? Tidak punya akal. Sedangkan dia punya apa? Akal. Tapi tidak apa? Tidak digunakan akalnya. Ini orang-orang yang lalai dan tidak apa? Peduli. C. Melakukan apa? Maksiat dan dosa. Dampak maksiat banyak. Di antaranya akan membuat hati menjadi apa? Hitam. Menjadi keras. Jadi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan nyatakan Hasan oleh Syekh Al-Albani, manakala kita melakukan dosa, maka akan ditorehkan apa? Bintik hitam. Manakala bintik itu, dosa itu bertambah, bintik itu semakin apa? Semakin banyak, sampai bintiknya banyak dan mengubah hati menjadi apa? Hitam dan tertutup. Sehingga tidak bisa membedakan mana yang ma'ruf dan mana yang apa? Yang mungkar. Yang ketiga, hawa nafsu. Yang keempat, hawa apa? Hawa nafsu. Dan ini ada di dalam diri kita masing-masing. Makanya, dalam Al-Quran, surat Yusuf, Nabi Yusuf berkata, surat Yusuf ayat 53, wama ubarri'u nafsi. Ya, wama ubarri'u nafsi. Innan nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya hawa nafsu itu senantiasa mendorong kepada apa? Yang buruk. Illa ma rahima rabbi, kecuali seandainya aku itu disayang oleh siapa? Oleh Allah. Jadi dalam ayat ini sekaligus dijelaskan bahwasanya kita itu tidak kuasa untuk melawan hawa nafsu kalau tidak ada apa? Pertolongan dan bantuan dari siapa? Dari Allah. Kemudian faktor yang kedua adalah faktor apa? Eksternal. Faktor eksternal ada tiga. Yang pertama apa? Setan. Setan ini adalah musuh bebuyutan kita. Kenapa dikatakan musuh bebuyutan? Karena pemusuhannya sudah sejak apa? Sejak zaman siapa? Nabi Adam. Dan Allah sudah mengingatkan kepada kita dalam Al-Quran surat Fatir ayat 6 bahwasanya setan adalah apa? Musuh. Tapi sayangnya banyak di antara kita yang menjadikan setan sebagai apa? Teman. Yang kedua, fitnah dunia. Fitnah dunia antara kekayaan. Antaranya apa? Kekayaan. Kata Nabi SAW, mal faqra akhsha alaikum. Yang saya takutkan itu bukan apa? Kemiskinan. Walakinni akhsha an tubsata alaikumud dunya. Yang saya takutkan itu dunia akan apa? Dilimpah ruahkan kepada kalian. Itu yang ditakutkan oleh Nabi SAW. Makanya banyak orang-orang yang ketika miskin, dia masih rajin apa? Rajin ngaji. Begitu dia usaha-usaha jadi orang kaya, enggak sempat apa? Ngaji. Karena apa? Sibuk apa? Ngitung receh. Recehnya banyak banget, jadi enggak sempat apa? Ngaji. Ada orang-orang yang ketika masih serba kekurangan, dia memegang prinsip, idealismenya dijaga, tapi begitu sudah menduduki kekuasaan, idealismenya apa? Mulai luntur. Hati-hatilah dengan fitnah apa? Dunia. Yang ketiga adalah teman yang apa? Yang buruk. Buruk apanya? Buruk akhlaknya. Ya. Buruk apa? Akhlaknya. Kita dilarang berteman dengan orang yang buruk akhlaknya. Kenapa? Karena manusia itu punya tabiat. Suka apa? Suka niru. Suka apa? Niru. Kalau temannya orang yang jarang sholat, apa? Lama-lama apa? Tidak sholat. Coba aja. Jangan coba. Jangan dicoba. Kalau tidak percaya, lihat saja. Jangan dicoba ya. Lihat saja orang-orang yang apa? Temannya orang-orang yang suka apa? Tidak sholat. Tidak beribadah kepada Allah. Misalnya antum 10 orang. 9 orang tidak suka sholat. Antum sendirian apa? Suka sholat. Ketika waktu zuhur, gimana antum? Mau sholat kan gimana? Tidak enak, rikuh gini. Nah, awal-awalnya rikuh, lama-lama apa? Enak ternyata tidak ada sholat ya. Ya. Awalnya memang rikuh, tapi lama-lama apa? Terbawa. Tapi kalau kita punya teman orang rajin sholat. Kita punya teman orang apa? Rajin. Kita pergi sama dia kemana? Teman kita sholat, kita tidak sholat gimana? Rikuh juga. Tidak enak. Akhirnya awalnya tidak enak, lama-lama apa? Lama-lama enak. Oh ternyata enak ya sholat ya. Akhirnya sholat. Itulah kalau misalnya kita bergaul dengan orang yang apa? Baik. Kalau kita bergaul dengan orang-orang yang zuhud dunia. Orang apa? Zuhud dunia. Kita akan terbawa zuhud dunia. Tapi kalau teman kita adalah orang yang selalu gonta ganti HP misalnya. Nah, hari ini pakai apa? Pakai apa sih HP-HP yang baru-baru? Dulunya pakai apa Nokia yang masih ada itunya loh, apa namanya? Yang masih ada ini antenanya itu gede gitu ya. Nanti begitu temannya beli Nokia yang apalagi berubah lagi. Nanti beli temannya yang Sony berubah lagi. Ini. Kalau kayak gitu, kalau kita temannya orang seperti itu, kita pun akan apa? Akan terbawa. Tapi kalau kita bergaul dengan orang-orang yang zuhud dunianya, kita pun akan terbawa. Begitu sebaliknya, kalau kita bergaul dengan ahlul bid'ah, maka lama-lama kita akan apa? Akan terseret kepada bid'ahnya. Kita jadikan ahlul bid'ah sebagai teman akrab, nanti kita juga bisa akan terpengaruh. Tapi kalau kita bergaul dengan ahlul sunnah, maka kita pun juga insya Allah akan diarahkan kepada sunnah. Tapi bukan berarti kita tidak boleh mendakwahi apa? Mendakwahi ahlul bid'ah. Tapi harus tetap berhati-hati. Terakhir, coba kita baca lagi perkataannya apa? Imam Ahmad. Imam Ahmad berkata, wal imanu qaulun wa amal. Iman itu perkataan dan apa? Perbuatan. Ada berapa unsur? Berapa unsur? Imam Ahmad saya bilang. Imam Ahmad menyebutkan berapa unsur? Dua. Perkataan dan apa? Perbuatan. Keyakinannya mana? Keyakinannya mana? Kenapa Imam Ahmad tidak menyebutkan keyakinan? Katanya dari tadi unsurnya tiga. Tahu-tahu Imam Ahmad menyebutkan apa? Dua. Di buku yang kita baca lagi. Hah? Ada yang tahu kenapa? Ya. Bagus. Jawaban yang pertama, Karena keyakinan dalam hati itu tidak ada yang mengingkari. Semuanya apa? Sepakat. Sampai orang-orang ahlul bid'ah seperti Murji'ah dan Khawarij. Murji'ah dan Khawarij ini orang-orang yang menyimpang dari iman. Ini sengaja kita bahas. Saya khawatirnya kalau dibahas malah marakakan apa? Marakakan mumet. Ya. Karena saya sudah pernah merasakan gitu loh. Jadi mempelajari perkataannya ahlul bid'ah itu marakakan apa? Mumet. Makanya saya cukupkan dengan mempelajari apa? Perkataannya ahlus sunnah. Ya. Jadi yang namanya iman yang diingkari oleh ahlul bid'ah adalah masalah perkataan dan perbuatan. Tapi kalau keyakinan semuanya itu sepakat bahwasanya bagian dari apa? Iman. Jadi menurut Imam Ahmad ini tidak perlu lagi apa? Disebutkan. Karena sudah apa? Sudah ma'ruf bahwasanya keyakinan itu masuk dalam bagian apa? Iman. Ini jawaban yang pertama. Jawaban yang kedua, karena yang namanya perkataan itu ada dua. Perkataan lisan dan perkataan apa? Hati. Ucapan lisan dan ucapan apa? Hati. Ucapan hati itulah keyakinan. Ucapan hati itulah apa? Keyakinan. Sebagaimana ucapan ada dua, ucapan lisan dan ucapan hati, perbuatan juga ada berapa? Dua. Perbuatan anggota tubuh dan perbuatan apa? Hati. Perbuatan hati seperti apa? Seperti ikhlas, cinta, tawakal, niat, dan sebagainya. Jadi sudah apa? Masuk ke dalam perkataan dan perbuatan. Sampai di sini pengajian kita pada kesempatan kali ini. Sebelum kita buka sesi tanya jawab dengan antum, kita akan membuka sesi tanya jawab dengan para pendengar Radio Roja terlebih dahulu. Nah. Baik, terima kasih untuk Al-Ustaz Jazakallah Khairan atas materi yang penuh manfaat dari pembahasan kitab Ushul Sunnah karya Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala. Pembahasan Kitabul Iman untuk di kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Kita angkat untuk yang pertama dan akan insya Allah diberikan kesempatan dua penanya via telepon dan via pesan singkat. Untuk yang pertama kami angkat pertanyaan dari saudara Heri Androyo di Jakarta yang bertanya, ya Ustaz, saya pernah mendapatkan penjelasan bahwasannya Murji'ah adalah sebuah sekte yang menyimpang karena meyakini iman tidak bertambah dan tidak berkurang. Tetapi saya juga pernah mendapatkan sebuah tuduhan yang menyebutkan bahwa dakwah Salafiyah adalah merupakan dakwah Murji'ah pada abad ini. Yang jadi pertanyaan, apakah pernyataan tersebut benar dan apa yang menjadi latar belakang adanya tuduhan ini? Mohon penjelasan dari Ustaz. Jazakallah khairan. Pertanyaan yang pertama adalah, apakah benar dakwah Ahlussunnah atau dakwah Salafiyah adalah dakwah yang terpengaruh dengan akidah Murji'ah? Dengan akidah apa? Murji'ah. Secara global, pertama ingin saya jelaskan Murji'ah itu apa. Ya, kadang-kadang orang itu ngomong tapi dikejar Murji'ah itu apa-apa. Apa ya Murji'ah? Murji'ah ya mur karo ji'ah. Kalau itu anak SD juga bisa mas ngomong kayak gitu. Ya. Murji'ah adalah orang-orang yang meyakini bahwasannya keimanan itu cukup apa? Cukup keyakinan saja. Ya. Dan nanti mereka akan terbagi-bagi. Mereka akan apa? Terbagi-bagi, ada yang ekstrim seperti orang-orang Jahmiyah, ada yang di atasnya, ada orang yang menambah dengan keyakinan hati, perkataan juga masuk, ini adalah Karramiyah, dan masih ada yang lainnya. Ini adalah orang-orang apa? Murji'ah. Jadi, kata Imam Al-Barbahari, salah seorang ulama Ahlus Sunnah, barang siapa yang meyakini bahwasannya iman itu terdiri dari perkataan, perbuatan, dan keyakinan, serta iman itu bisa bertambah dan berkurang, faqad kharaja minal irja'i min awwalihi wa akhirihi. Kata Imam Al-Barbahari, barang siapa yang sudah meyakini bahwasannya iman itu terdiri dari tiga unsur, perkataan, perbuatan, keyakinan, bisa bertambah dan bisa berkurang, maka dia sudah keluar dari pemahaman Murji'ah dari awal sampai akhir. Tidak tersisa sedikit pun. Andaikan ini Murji'ah ya. Andaikan ini apa? Murji'ah. Jadi orang yang sudah meyakini tadi yang disebutkan itu, dia sudah keluar dari Murji'ah ini, buntutnya juga tidak masuk. Ya, orangnya tidak masuk, sama saja sudah keluar. Tidak bisa dimasukkan dalam pemahaman Murji'ah sama sekali. Ini perkataannya Imam Al-Barbahari. Terus di mana letaknya? Kita dari tadi menjelaskan apa? Iman berapa unsur? 3 unsur. Apa 1 unsur? 3 unsur. Murji'ahnya di mana? Murji'ahnya di mana? Mungkin ada sebagian orang yang mengatakan alasannya ya. Kenapa dikatakan apa? Murji'ah. Alasannya orang-orang yang mengaku ahlu sunnah atau mengusung dakwah salafiyah, mereka itu kalau sama penguasa, sama pemerintah itu, mereka tidak berani kencang. Tidak berani apa? Kencang. Tidak berani kudeta. Tidak berani memberontak. Itu alasannya. Kira-kira seperti itu secara garis besar. Sekarang kita katakan, memberontak kepada pemerintah, kudeta kepada pemerintah, itu diajarkan enggak dalam agama kita? Kalau diajarkan ada aturannya apa enggak? Apa asal kita melihat ada perintah korupsi, kita memberontak? Atau ada aturannya? Kita harus dudukkan permasalahannya. Mari kita berpikir dengan kepala apa? Kepala apa? Dingin. Walaupun kita sedang apa? Sedang panas-panas. Coba berpikir dengan kepala dingin. Kalau enggak nanti saya bawakan air es. Saya dinginkan kepalanya. Berpikirlah dengan kepala dingin. Ya. Sekarang kita ketika mengatakan sebenarnya ada dalilnya enggak? Setahu kami, kita itu enggak pernah mengatakan kalau pemerintah salah, diam. Enggak pernah. Kita selalu mengatakan kalau pemerintah salah, jangan diam. Tidak boleh diam. Harus diam apa? Dinasihati. Kalau kita diam saja melihat kesalahan pemerintah, kita bisa ikut berdosa. Tapi nasihat itu ada apanya? Ada etikanya. Nasihat itu ada etikanya. Apakah bentuk nasihat itu kita mempermalukan pemerintah di depan umum, di alun-alun, di koran-koran, di majalah-majalah? Apakah itu bentuk nasihat yang sesuai dengan etika? Sekarang anak tanya, antum. Antum nih. Antum penguasa apa? Rakyat. Rakyat. Saya tanya, kalau antum melakukan kesalahan, kemudian antum itu dijelek-jelekkan di alun-alun, antum jengkel enggak? Jengkel enggak? Bukan jengkel lagi, jengkel. Padahal kita apa? Orang biasa. Bagaimana dengan orang yang apa? Bagaimana orang yang punya kedudukan? Dijelek-jelekkan seperti itu. Ustadz, apa sih dalilnya kita kalau ngasih menasihati pemerintah itu enggak boleh terang-terangan, enggak boleh kita umbar aibnya di depan umum? Dalilnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Asim. Imam Ibnu Abi Asim dalam kitabnya As-Sunnah. Dan hadis ini dinilai kuat oleh Imam Al-Haythami dan juga oleh Al-Albani. Kata Nabi SAW, man arada an yansaha lidhi sultan. Barang siapa yang ingin menasihati penguasa, fala yubdihi alaniyah. Jangan disampaikan di depan apa? Umum. Ini sabda Nabi, bukan perkataan saya. Walakin ya'khudhu biyadihi. Tapi hendaklah, kalau ada orang ingin nasihati penguasa, ambil tangannya, gandeng tangannya. Apa maksudnya? Maksudnya apa? Maksudnya sembunyi-sembunyi. Ya, tangan-tangannya diambil gitu, sembunyi-sembunyi, sampaikan nasihatnya. Fa'in qabila minhu fadhak. Kalau misalnya dia mau menerima, ya sudah alhamdulillah. Wa illa, kalau dia enggak mau menerima, faqad adalladhi alaihi. Kita sudah melakukan apa yang diwajibkan. Selesai masalah. Ya. Wow, mana mungkin Ustaz kita ketemu Pak SBY. Wong baru sampai mana? Pintunya mungkin udah. Ini siapa kamu ini? Duh. Apakah kita harus ketemu pakai SMS kan bisa? Kan ada SMS senternya presiden itu. Berapa nomornya? Saya lupa itu. Saya simpan kok nomornya kok. Ada nomornya itu, nomor SMS senternya. Pakai SMS. Wah, mana mungkin nyampe Ustaz. Itu kan antum pesimis. Nah, kalaupun tidak nyampe, berarti kan kita sudah apa? Sudah terbebas. Kalau misalnya kita enggak bisa nyampaikan langsung, kan punya orang-orang dekat. Kita bisa ngirim surat. Kita bisa ngirim email. Ya. Kurang apa fasilitasnya? Ya. Kenapa kita pasti melakukan hal-hal yang tidak dituntunkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Pernah suatu ketika ada seorang ustaz yang menyampaikan hal ini di hadapan jamaah. Tahu-tahu ada di antara jamaah pengajian yang ustaz interupsi. Interupsi. Jadi interupsi enggak cuma di sidang DPR saja. Di pengajian juga ada apa? Interupsi. Interupsi. Kira-kira kayak gitu mungkin pertanyaannya. Kata orang tersebut, ustaz, maaf ustaz, apakah ustaz itu PNS? Pertanyaannya apa? Apakah ustaz apa? PNS. Nyambung enggak sama pembahasannya? Nyambung enggak? Kalau disambung-sambungkan nyambung. Apa maksudnya? Ustadz itu menjelaskan ketaatan kepada pemerintah itu karena ustadz PNS ya. Nah, PNS kan harus apa? Harus munduk-munduk sama apa? Pemerintah. Apa jawaban ustadz tadi? Apa jawabannya kira-kira? Mas atau Pak, tolong klasifikasikan. Tolong dipilah-pilih dan dibedakan mana hadis yang negeri dan mana hadis yang swasta. Apa? Mana hadis yang apa? Negeri, mana hadis yang apa? Swasta. Ada enggak? Ada enggak? Ya enggak ada toh. Enggak ada hadis negeri, hadis swasta. Hadis ya hadis, perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang disampaikan ini bukan masalah karena saya PNS, saya bukan PNS. Ya, saya orang swasta, saya bukan PNS, ya. Jadi saya menyampaikan seperti ini bukan karena saya itu pengen mendapatkan suara dari pemerintah, bukan. Ya. Ya, ini perlu diluruskan. Baik. Kita lanjutkan dengan pertanyaan yang kedua, Ustaz ya. Ada penelpon sudah masuk pendengar kita, ada Abu Reza di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Silakan, Bapak. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya nih, Ustaz ya. Mohon maaf Bapak, dikecilkan volume radionya Bapak ya, biar tidak ada feedback dan lebih jelas suara kita dengar. Silakan Pak. Ya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anda mau tanya tentang firman Allah tentang kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Itu dari kalangan tradisional itu selalu mengumandangkan ayat tersebut, itu kuntum itu termasuk seluruh kaum muslimin, karena menurut tafsiran mereka bahwa Islam adalah agama, Islam adalah agama yang di atas seluruh agama, begitu. Jadi mereka menafsirkannya orang-orang tradisional itu bahwa seluruh umat Islam, begitu. Padahal kata tum itu kan di situ kan para sahabat. Bagaimana Ustaz penjelasannya? Ya. Syukran jazakumul khair. Oh iya, kum. Terima kasih Bapak. Silakan Ustaz. Pertanyaannya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, kuntum khaira ummatin, kalian adalah umat yang paling apa? Baik. Itu yang dimaksud siapa? Sahabat atau umat Islam secara menyeluruh? Hah? Ada beberapa penafsiran. Ada penafsiran yang mengatakan ini penafsiran, ada yang penafsiran yang mengatakan bahwasanya mereka adalah apa? Para sahabat. Makanya kita diharuskan untuk mengikuti pemahaman apa? Sahabat. Ada pula yang mengatakan bahwasannya kuntum adalah kita umat Islam secara umum. Kita umat Islam secara umum itu memang lebih baik dibandingkan apa? Dibandingkan umat sebelumnya Yahudi dan apa? Dan Nasrani. Makanya ayat ini memerintahkan kita berikutnya supaya kita menjadi umat yang terbaik, kita harus apa? Khairu ummatin ukhrijat linnasi. Satu, ta'muruna bil ma'ruf. Kedua, wa tanhauna 'anil munkar. Yang ketiga, wa tu'minuna billah. Jadi manakala ditafsirkan sebagai umat Islam secara umum, enggak apa-apa. Tapi syaratnya umat Islam secara umum, kalau ingin menjadi umat yang paling baik, dia harus memenuhi berapa? Tiga. Amar ma'ruf, nahi mungkar apa? Beriman kepada Allah. Jadi tidak apa-apa kalaupun ditafsirkan dengan apa? Dengan seluruh umat Islam. Pertanyaannya, ini pertanyaan dari teman-teman yang ada di sini. kan salah satu tanda taubat yang benar menetapkan dalam diri untuk meninggalkan kemaksiatan tersebut. Tapi bila ada orang tersebut mengulang kemaksiatannya hingga 100 kali, apa bisa dikatakan orang tersebut benar taubatnya walaupun ia sudah bertaubat? Saya bawakan hadisnya ya supaya antum yakin. Saya bawakan apa? Hadisnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis riwayat Muslim, kata Allah, aznaba 'abdun dzamban faqala Allahumma ighfirli dzambi. Ada seorang hamba yang melakukan perbuatan dosa, kemudian dia berkata, ya Allah, ampunilah dosaku. Lalu Allah menjawab, aznaba 'abdi dzamban fa'alima anna lahu rabban yaghfiru dzamba wa ya'khudhu bidzambi. Allah berkomentar, Allah berkata, hambaku melakukan sebuah perbuatan dosa. Dan setelah melakukan perbuatan dosa, dia itu sadar bahwasanya dia itu masih memiliki Allah, masih memiliki Rabb yang akan mengampuni dosa. Dan kalau tidak bertaubat, maka dia akan dihukum. Hambaku ini tahu. Kemudian hambanya ini bertaubat. Diulangi lagi kedua kalinya dan mengucapkan yang serupa. Dan Allah menjawab dengan jawaban yang apa? Serupa. Diulangi ketiga kalinya. Dan Allah menjawab dengan jawaban yang serupa. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menutup firman-Nya. I'mal ma syi'ta faqad ghafartu laka. Lakukan sekehendakmu, aku sudah mengampuni kamu. Ini hadis qudsi. Ini dalilnya kenapa kok taubat kalau terulang-ulang itu tetap akan apa? Tetap akan apa? Diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Duh Ustaz, katanya syarat taubat itu harus apa? Harus tidak mengulangi. Iya. Coba dicermati. Syaratnya harus tidak mengulangi atau bertekad untuk tidak mengulangi? Hah? Bertekad tidak mengulangi itu harus tidak mengulangi? Kalau syaratnya harus mengulang, harus tidak mengulangi, siapa di antara kita yang bisa tobat kayak gitu? Sampai yang bertanya pun sekiranya tidak bisa. Tidak mungkin. Ya. Karena apa? Karena sudah tabiat manusia itu apa? Banyak apanya? Dosanya. Kullu bani adama khata'un. Setiap bani Adam itu banyak apanya? Dosanya. Ini sudah tabiat manusia. Tapi yang disyaratkan adalah bertekad untuk apa? Untuk tidak mengulangi. Yang namanya bertekad. Kan kadang-kadang apa? Kadang-kadang berhasil, kadang apa? Tidak. Nah, manakala tidak berhasil ini cepat-cepat apa? Taubat. Ya. Jadi ketika Allah subhanahu wa ta'ala berkata, sudah lakukan sekehendakmu, sesungguhnya aku sudah ampuni kamu, maksudnya lakukan sekehendakmu dosa, taubat cepat-cepat. Bukan kok dosa, ampuni. Enggak. Maksudnya adalah, lakukan sekehendakmu, tapi segeralah bertaubat, niscaya aku akan ampuni. Cuman, jangan sampai kita mengatakan, wah, yang penting tobat. Tapi tobatnya nanti saja, belum sempat tobat, sudah apa? Sudah mati. Bagaimana dengan orang, ada orang yang melakukan dosa dan dia tahu bahwa sanya dosa itu adalah dosa dan hukumnya ini lebih besar daripada orang yang tidak tahu. Apa hukumnya orang yang tidak mau mencari ilmu agama karena takut pusing? Dan karena takut tahu jadi dihukumnya lebih besar. Gimana nih? Ya, ada orang apa? Orang yang, kalau tidak tahu kan hukumannya lebih apa? Ringan. Nanti kalau ngaji jadi tahu, kalau musik itu tidak boleh. Mendingan dosa ngaji saja. Supaya apa? Supaya tidak tahu. Orang yang seperti ini lebih parah hukumannya. Orang yang tidak menurut ilmu lebih parah hukumannya daripada orang yang tahu kemudian masih melakukan. orang yang seperti ini bisa sampai derajat kafir. Karena salah satu jenis kekufuran adalah kufur al-i'rad. Kafir dikarenakan ketidakpedulian. Ra peduli. Ora urus. Ini bisa menjerumuskan orang kepada apa? Ke kafir. Maka hati-hati. Lebih parah mana ini? Lebih parah mana? Lebih bagus yang mana? Lebih bagus yang ngaji dan mengamalkan. Iya. Oh, kita cari yang bagus, jelas ini ya. Jadi hati-hati dengan orang yang seperti ini bisa sampai taraf apa? Kufur i'rad. Nah, kafir yang dikarenakan apa? Ketidakpedulian. Wallahu taala ala wa alam, sampai di sini pengajian kita. Mohon maaf terlalu lama pada hari ini, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kurangnya. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.